بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كمسلمين dan muslimat dan juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Furqan yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga dengan kita berkumpul di rumah Allah yang penuh berkah ini, di Masjid Al-Furqan, semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang-orang yang memiliki Al-Furqan, yaitu pemisah, mempunyai filter, mempunyai prinsip yang kuat, yang kokoh di dalam menepis, di dalam menerpa, di dalam menolak seluruh bentuk kesesatan baik dalam pemikiran dan juga ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai furqan, pemisah antara al-haq dengan al-batil, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memiliki al-furqan, pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Di tengah kesibukan manusia di dalam mencari dunianya, nah, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mencari akhirah, negeri akhirat yang kekal abadi, yang tidak seorang pun akan selamat di dalam menempuh perjalanan itu kecuali hanya orang-orang yang membekali dirinya dengan ilmu agama, mengamalkan ilmu tersebut, dan berjalan di atas siratul mustaqim. Alhamdulillah ala dhalik, walhamdulillah ala na'ma'ihi zahiratan wa batinah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah, para ikhwah wal akhawat, azanillahu wa iyyakum jami'an, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang telah kita jelaskan pada sore kemarin tentang apa Syiah dan mengapa. apa dan mengapa Syiah? Sebagai bentuk saling tanasuh di antara kaum muslimin, perlu kita mengangkat permasalahan ini karena di akhir-akhir ini muncul orang-orang yang mengibarkan bendera kesesatan, orang-orang yang menjunjung tinggi kesesatan sehingga secara terang-terangan mereka berani untuk menebarkan hal itu di kalangan kaum muslimin. Maka tentu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kaum muslimin yang merupakan an-nasiha fid din, berikan nasihat sama kaum muslimin di dalam agama ini, maka kita wajib menjelaskan bermacam penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam agama ini agar kita dan saudara kita dan orang-orang yang kita cintai karena Allah tidak terjerumus ke dalam penyimpangan dan kesesatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Untuk siapa nasihat? Untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya, rasulnya, para pemimpin dan juga seluruh kaum muslimin. Kemudian pada kesempatan kali ini juga kita mengimbau kaum muslimin agar untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu agama. Karena kekufuran, kemunafikan, kebatilan, kesesatan itu akan tumbuh, subur, menjamur di tengah-tengah menebarnya kebodohan umat Islam terhadap agamanya itu sendiri. Ini suatu kepastian yang tidak bisa kita pungkiri. Tatkala umat Islam jauh dari agama mereka, tatkala mereka tidak memahami hakikat dari agama Islam ini, tatkala mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip dasar akidah Islam, tatkala mereka tidak memahami bagaimana manhaj al-Islam, agama al-Islam yang sesungguhnya, terlebih lagi kita yang berada di akhir zaman ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang bergejolak, penyimpangan di dalam pemikiran ideologi yang menjamur, banyaknya orang-orang munafikin yang berusaha atau yang menggunting kain dalam lipatan, banyaknya orang-orang yang mencari kesempatan menggunakan agama sebagai wasilah bagi dia untuk mendapatkan tujuannya, banyaknya orang-orang yang menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam era dunia globalisasi dalam segala bidang kebebasan sehingga membawa kepada kebablasan. Itulah yang terjadi. Nah, tidak akan mungkin selamat seseorang bekerja dengan ilmu agama. Makanya para ulama menjelaskan, aslu kulli khairin al-ilm wa aslu kulli syarr al-jahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya sumber segala kejahatan kebaikan itu adalah ilmu, dan sumber segala kejahatan adalah kebodohan. Kenapa mereka terjerumus ke dalam penyimpangan di dalam agama? Kenapa mereka terjerumus ke dalam kesesatan? Karena kebodohan mereka terhadap agama dan kesesatan itu. Kemarin kita terjelaskan bagaimana pentingnya kita di dalam mengkaji agama yang benar ini untuk mengetahui juga kebatilan dan penyimpangan yang muncul di dalam Islam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin secara global kita telah menjelaskan bagaimana bahaya pemikiran Syiah, agama Syiah. Karena satu-satunya sekte yang menghalalkan kebohongan sebagai topeng mereka adalah agama Syiah. Sehingga para ulama seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain itu mereka tidak menerima persaksian orang-orang Rafidhah, Syiah. Beliau mengatakan aqbalu syahadati ahli bidah illa al-Khattabiyah. Li'annahum yakdzibun. Saya menerima persaksian semua sekte ahli bidah kecuali Rafidah, yaitu al-Khattabiyah di kalangan Rafidah. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan agama sebagai kebohongan yang diistilahkan mereka al-Taqiyah. At-Taqiyah itu kemunafikan. Dia tidaklah beriman seseorang menurut mereka kalau dia tidak bertaqiyah. Sebagaimana kita nukil perkataan ulama-ulama mereka, bahkan agama itu seluruhnya berada dalam taqiyah, kebohongan. Nah, ini senjata bagi mereka. Oleh karena itu jangan tertipu dalam bahasa apa? Bahasa yang kita lihat di layar televisi, kan begitu? Dalam penampilan kita sering dibodohi, ditipu dengan mengislamisasikan seluruh istilah dan juga ideologi pemikirannya, lalu kita tertipu. Oh iya kan islami juga itu. Dan begitu banyak yang digunakan zaman sekarang ini. Tapi apa yang sesungguhnya yang ada di balik layar, di belakang layar, dan apa yang berada sebenarnya ya di belakang itu semua. Orang-orang yang jeli di dalam melihat dan kritis di dalam membaca dan mendengar, dia tidak akan tertipu. Semakin yakin akan kebenaran apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama kita, bahwasanya itulah modal utama bagi ahlul batil di dalam menebarkan kebatilan tersebut. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Tiada lain setelah kebenaran kecuali hanya kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan antara al-haq dengan kebatilan, dan kalian sembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahui. Orang yang mencampur adukkan antara al-haq dan kebatilan berarti telah menyembunyikan kebenaran itu. Di sini bahayanya ya, orang-orang yang menebarkan suatu pemahaman yang mengatasnamakan Islam sehingga kaum muslimin tertipu dengan cara-cara yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita pahami pada kesempatan kali ini, menyambung dari apa yang telah kita jelaskan pada kemarin sore, bahwasanya metode yang digunakan oleh Syiah khususnya di zaman sekarang ini untuk melakukan pendekatan, untuk bagaimana menyatukan sisi pandang atau agar tidak terjadi, atau boleh kata mereka dalam rangka toleransi antara pemikiran dan agama ideologi itu, adalah berusaha melakukan at-taqrib. Apa itu taqrib? Pendekatan. Terus mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara kita. Kita kaum muslimin seluruhnya, kita bersaudara, kita kaum muslimin seluruhnya. Ya, kita sama-sama. Allah Rabb kita, Rasul Nabi kita, kiblat Mekah adalah kiblat kita. Sama semua, tidak ada perbedaan. Kaum muslimin. Nah, tentu begitu kita mendengar hal seperti ini, kita bangga. Oh iya, kita sama semua persaudaraan, kan begitu. Tapi apa sebenarnya di belakang itu semua? Itu adalah libas at-taqiyah. Kita akan jelaskan bagaimana sebenarnya sikap mereka terhadap kaum muslimin selain mereka. Ini harus kita waspadai. Nah, ini yang pertama. Jadi at-taqrib, masalah at-taqrib yang perlu diketahui, pertama sekali muncul pemikiran atau usaha untuk menebarkan pemikiran Syiah tatkala munculnya, dahulunya, runtuhnya dinasti As-Safawiyah. Kemudian setelah itu terjadi revolusi Al-Khomeini yang sekarang Iran ya, dan terjadi di sana pembunuhan terhadap ahli sunnah tentunya sampai saat ini. para ulama banyak dibunuh, dan mereka ingin membalikan dinasti As-Safawiyah yang pernah dahulu ya, sekitar lebih kurang 240 tahun dinasti ini berjaya di tahun mulai 907 Hijriah sampai 1148 Hijriah, yang tatkala itu mereka berkuasa dan itu adalah agama Syiah. Nah, tatkala runtuh dinasti Safawiyah, maka sekarang mereka berimpian untuk mengembalikan dinasti tersebut dan memperluas kekuasaannya. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi, yaitu tentang sekitar tahun 80-an tentang revolusi Khomeini. Ya, tatkala itu mengatakan ya revolusi Islam dan seterusnya, dan apa yang terjadi, kemudian banyak yang tertipu, bahkan di kalangan para intelektual dan pemikir banyak yang tertipu. Inilah pejuang Islam menurut mereka. Kita tidak akan berbicara bagaimana munculnya revolusi tersebut dan dari mana asal-usulnya, di mana dia sebelumnya, tidak berbicara tentang hal itu. Tapi yang ingin kita jelaskan pada kesempatan kali ini, hakikat dari agama atau ajaran yang menjadi apa landasan negara tersebut, dan juga itu yang mereka kembangkan. Nah, dalam menjawab hal ini, kita tidak perlu mencari jawaban dari kita sendiri. Bahkan untuk skala nasional Indonesia, mereka terus mengatakan bahwasanya Syiah yang ada di Indonesia ini Syiah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyriyah. Itu jelas. Silakan dilihat lagi rekaman tentang acara dialog tentang tanggal 25 yang kemarin. Terus terang mengatakan kami adalah apa? Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Jadi itu akan kita bahas siapa mereka sebenarnya. Mereka mengatakan sama seluruh kami. Allah juga Rabb kami, Rasul kami, Al-Quran. Begitu kata mereka, dan kami juga melaksanakan haji dan seterusnya. Tapi perbedaan hanya dalam satu masalah, yaitu masalah imamah. Wa ma adrakumul imamah. Tahukah kita apa yang dikatakan mah imamah oleh mereka? Naam, kalau kita katakan tidak ada perbedaan cukup dalam masalah imamah, itu telah cukup membedakan mereka dengan kita. Apalagi dalam banyak hal. Benar, mereka jauh menjawab perbedaan kita imamah. Naam, itu telah cukup dalam masalah imamah, telah cukup. Sehingga mereka memisahkan diri kaum muslimin. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati dalam media-media yang seperti itu. Orang yang tidak memahami tentang hakikat mereka akan tertipu. Oh ya, enggak ada perbedaan. Dan perlu kita tekankan pada kesempatan kali ini juga bahwasannya tatkala kita membahas perbedaan penyimpangan ajaran-ajaran Syiah, bukan berarti kita menghalalkan darah mereka. Perlu dipahami. Bukan berarti kita mendukung untuk terjadinya anarkis dan juga radikalisme. Tidak. Perlu dipahami. Ini bab lain. Masalah penegakan hukum itu urusan penguasa, bukan individual. Menghukum seseorang bukan kita yang menghukum, penguasa menegakkan hukum itu penguasa, mereka yang bertindak. Tapi kita wajib menerangkan kepada umat tentang kebatilan suatu kebatilan, kesesatan suatu kesesatan, tidak boleh disembunyikan. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita mencintai kaum muslimin, kita mencintai diri kita selamat, maka kita cintai untuk kaum muslimin keselamatan mereka. Agar mereka selamat, kita harus jelaskan kebatilan sebagaimana kita menjelaskan kebenaran kepada mereka. Sekali lagi disampaikan pada kesempatan kali ini, jangan dicampur adukkan permasalahan. Kita mengkritisi dan mencela sikap anarkis yang terjadi sampai jadi pertumpahan darah. Itu jelas tidak dilegitimasi oleh Islam. Tapi dari satu sisi, kita mengingkari orang yang dengan kondisi tragedi yang seperti itu mendiamkan permasalahan sehingga tidak menggubris Syiah, bahkan mendukung. Ya. Dengan alasan mereka minoritas, tertindas, dizalimi dan seterusnya. Ini jelas ya penipuan publik yang harus ya kita waspadai. Nah, kaum muslimin yang tidak mengetahui, awam tidak mengetahui tentang permasalahan, mereka banyak tertipu dengan hal ini. Nah, oleh karena itu jemaah kaum muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, harus kita belajar. Tuntutlah ilmu agama, tuntutlah sunnah Rasul, pelajari ilmu agama. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah dari bermacam penyimpangan, dalam bermacam kesesatan, baik dalam permasalahan akidah, ideologi, pemikiran, ibadah, dan dalam segala aspek agama ini, dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah SAW menjelaskan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan membimbingnya untuk tafaqquh fid din, belajar ilmu agama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan. Jadi permasalahan takrib, pendekatan, kebersamaan, itu terus digungkan. Nah, baik. Kemudian yang kita bahas adalah Syiah Al-Imamiyah Al-Ja'fariyah Itsna'asyriyah. Dan itu sebuah pengakuan mereka. Ya. Baik. Kemudian apa dan mengapa Syiah? Ada apa dengan mereka? Dan ada apa dengan ajaran mereka? Untuk kita menjelaskan, atau mungkin sebelum kita menjelaskan apa ajaran dan prinsip ajaran Syiah Al-Imamiyah, perlu diketahui bahwasanya Syiah itu juga merupakan, ya, sebagaimana suatu sekte, ya, ajaran itu juga terpecah belah ke dalam banyak pemikiran sekte golongan. Barang siapa membaca tentang munculnya sekte-sekte pemikiran Islam itu akan diketahui mereka juga terbagi pada bermacam golongan. Ya. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang menulis tentang atau yang mengkritisi tentang ajaran Syiah tersebut, di zaman sekarang ini yang mendominasi seluruh ajaran, boleh katakan, ya, kebanyakan dari pemikiran-pemikiran yang sekte-sekte yang muncul sebelumnya itu telah didominasi dan tercantum dalam pemikiran ajaran Syiah Al-Imamiyah Itsna'asyriyah. Bahkan ajaran-ajaran yang sangat ekstrim dalam sebagian, ya, pemikiran-pemikiran sekte yang sebelumnya yang merupakan Syiah juga, bahkan itu yang merupakan prinsip dasar ajaran dari Syiah Imamiyah Itsna'asyriyah di zaman sekarang ini. Seperti itu. Nah, kemudian perkara yang selanjutnya, siapa pencetus utama dari ajaran Syiah ini? Atau sebelum kita menjelaskan siapa pencetus utamanya, pelopor utamanya siapa, perlu diketahui bahwasanya istilah Syiah di zaman-zaman mutaqaddimin itu hanya sebatas apa? Orang yang mengedepankan Ali dari Utsman di dalam apa? Dalam keutamaan. Jadi terjadi perbedaan, apakah Ali yang utama atau Utsman? Mana yang paling utama, paling mulia? Ada sebagian mengatakan Ali, ada sebagian Utsman. Kan tapi setelah itu menjadi konsensus ulama ahli sunnah bahwasanya keutamaan mereka, para khulafa rasyidin, itu sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah. Ini akidah ahli sunnah. Pahami akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah, keutamaan para sahabat sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah. Siapa yang paling utama? Yang paling utama Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini. Begitu juga siapa yang paling mulia? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu dalam permasalahan istilah Syiah di zaman-zaman mutaqaddimin. Kemudian sebagaimana dimaklumi, suatu pemikiran perkembangan itu berkembang terus menjadi semakin ekstrim, ya, semakin ghulu, berlebihan, sehingga yang istilah Syiah di zaman sekarang ini bukan lagi istilah yang seperti itu, melebihi. Bahkan sampai mengatakan bahwa Ali yang paling utama, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, bahkan sampai mengkafirkan apa? Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu para ulama menjelaskan yang lebih cocok mereka itu dinamakan bukan Syiah. Kenapa? Karena mereka bangga dengan istilah Syiah. Penolong Ali menurut mereka, pejuang Ali, simpatisan Ali, Ahlul Bait. Tapi yang lebih cocok kata para ulama mereka dinamakan Ar-Rafidah. Siapa? Ar-Rafidah. Permasalahan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Makanya Imam Ahmad tatkala ditanya man humur Rafidah, dia mengatakan alladzina yashtumuna Abu Bakar wa Umar. Siapa itu Rafidah? Mereka yang mencela Abu Bakar dan Umar. Dan istilah Rafidah ini itu mereka jelas tidak menyenanginya. Mereka alergi dengan istilah Rafidah. Dan ini muncul istilah Rafidah ini sekitar tahun 120 Hijriah, tatkala Zaid bin Ali bin Husain bin Ali ya keluar untuk menentang Hisham bin Abdul Malik. Di dalam perjalanan sebagian dari pasukan beliau itu meminta kepada Zaid untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Lalu kata Zaid, dia tidak mau melakukan hal itu, bahkan ya taraham alaihi, merahmati, mendoakan kerahmatan dan keridhaan bagi Abu Bakar dan Umar. Tatkala itu sebagian atau separuh dari pasukan Zaid bin Ali bin Husain Zainul Abidin tersebut, bin Ali bin Husain bin Ali, itu keluar memisahkan diri dari pasukan Zaid dan meninggalkan dia. Maka kata Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, kata dia, rafadtumuni, kalian telah meninggalkan saya. Maka semenjak itu mereka namakan Ar-Rafidah, yaitu karena mereka telah meninggalkan dan menolak ya apa yang diyakini oleh Zaid bin Ali bin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tentang sikap dia terhadap Abu Bakar dan Umar yang mendoakan kerahmatan dan keridhaan bagi Abu Bakar dan Umar. Maka dinamakan Ar-Rafidah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah dan para ulama yang lainnya. Naam. Kemudian sebagian ulama mengatakan dinamakan mereka Rafidah karena mereka telah rafadah, menolak ya ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, oleh karena itu istilah Rafidah, penamaan Rafidah itu mereka tidak menyukai hal itu, alergi dengan istilah seperti ini. Maka mereka lebih suka menggunakan istilah apa? Syiah. Oleh karena itu, ana mengharapkan pada seorang dai yang usah berbicara tentang Syiah untuk mengetahui Syiah, yaitu Ar-Rafidah. Ya, Ar-Rafidah. Nama ini harus disosialisasikan bahwa Ar-Rafidah yang lebih pantas bagi mereka. Karena istilah Syiah di zaman mutaqaddimin itu bukan seperti yang dilihat di zaman mutaakhirin ini. Oleh karena itu salah seorang ulama salaf pengikut Ali bin Abi Talib Syurek, tatkala ditanya tentang mencintai Abu Bakar dan Umar, mendoakan kerahmatan dan keridhaan baginya, dia mengatakan man la yatarham ala Abu Bakar wa Umar laysa syi'iyan, katanya. Orang yang tidak mendoakan kerahmatan dan keridhaan bagi Abu Bakar dan Umar itu bukan Syiah. Jadi istilah Syiah dahulunya hanya sekedar dalam mengedepankan Ali dan Utsman dalam permasalahan keutamaan, bukan masalah khilafah. Masalah khilafah ijma' kaum muslimin dari zaman sahabat sampai saat ini bahwasanya urutan mereka dalam khilafah itu sebagaimana yang kita maklumi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum anis sahabati ajma'in. Ini ijma' perlu diketahui. Sehingga tatkala ada orang mengatakan yang berhak menjadi khilafah Abu Bakar Umar atau menjadi khilafah adalah Ali dan Ahlul Bait, kita katakan Anda telah menentang ijma' kaum muslimin. Berarti telah tahu kita kebatilannya. Nah, di sinilah tadi kita jelaskan pentingnya kita mengetahui al-haq, kebenaran. Kalau tidak tahu dalam hal ini, kita akan dibodohi dengan alasan bermacam begini dan seterusnya. Ini wasiat Rasulullah begini dan seterusnya. Kebohongan. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, siapa pencetus utama? Atau sebelum itu perlu diketahui, istilah Sunni dan Rafidhi itu dua istilah yang harus kita pahami. Bahwa istilah Sunni di zaman para ulama, di istilah di dalam keilmuan para ulama sebelum kita dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, itu adalah istilah yang diungkapkan atau yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara kaum muslimin dengan Rafidhah. Jadi seluruh kaum muslimin dari bermacam latar belakang pemikirannya yang tidak Syiah, yang tidak Rafidhah dinamakan Sunni. Istilah umum. Dan di berhadapan dengan istilah apa? Ar-Rafidhi. Oleh karena itu dikatakan Sunni laisa Rafidhi. Itu istilah yang harus kita pahami. Kendati cara terperinci secara khusus tentu banyak juga di kalangan yang tidak sesuai dengan Syiah itu juga menyelisih sunnah Rasul, tapi secara umum mereka tatkala berhadapan dengan Syiah Rafidhi makan Sunni. Tapi istilah Sunni secara khusus adalah orang-orang yang betul berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW yang belum terjadi perubahan dan belum terkontaminasi oleh bermacam pemikiran penyimpangan dalam akidah, ibadah dan yang lainnya. Harus dipahami. Oleh karena itu suatu keliruan kalau ada yang mengatakan, karena di sebagian tokoh masyarakat ya, bahwasanya ya istilah Sunni Syiah itu yang enggak perlu dipermasalahkan, itu hal yang baru, tidak, itu suatu kekeliruan. Ya. Kalau istilah Sunni dan Syiah itu telah lama para ulama ya menjelaskan hal itu, bukan yang baru. Bahkan kalau yang maksud Sunni adalah orang yang setia berjalan dan sunnah Rasul, itu istilah yang telah lama. Semenjak Rasul diutus, ya, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah yang berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau makan Sunni ahli sunnah wal jamaah. Taib. Kemudian siapa pencetus dari ajaran Syiah ini? Siapa pencetusnya? Nah, perlu diketahui bahwa pertama sekali yang mencetus atau yang mempelopori atau yang pertama sekali mencetuskan pemikiran atau paradigma atau ajaran Syiah tersebut adalah seorang Yahudi yang apa? Yang masuk Islam tapi hanya dalam bentuk apa? Islam yang munafik. Dia masuk Islam tujuannya untuk merusak, memperlihatkan keislamannya zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, tapi tujuannya untuk menebarkan propaganda dan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Sejarah Tarikh Al-Umam wal Muluk, yang dikenal dengan At-Tarikh At-Tabari yang merupakan referensi ahli sunnah dalam permasalahan sejarah. Ya, kendati juga yang membaca waspada karena banyak riwayat-riwayat yang juga dhaif dan palsu, tapi beliau jelaskan, beliau hanya menyampaikan riwayat bagi penuntut ilmu untuk waspada. Nah, itu kata beliau, maka Abdullah bin Sabah ini dari asal dari negeri Yaman, masuk Islam di zaman Utsman bin Affan, kemudian dia keliling, ya, berkeliling ke dunia Islam, melakukan kunjungan, ya, berkeliling ke dunia Islam, ke Hijaz, yaitu Mekah, Madinah, kemudian Kufa, Basra, dan terus Syam. untuk menebarkan doktrin dan juga pemikirannya yang berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin, maka pertama sekali yang ditebarkan oleh dia bahwasanya suatu yang sangat aneh. Kata Abdullah bin Saba, hal yang sangat aneh bahwasanya orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam akan kembali di akhir zaman, kan begitu, tapi mereka mengingkari bahwa Muhammad tidak akan kembali. Mana lebih mulia Muhammad dan Isa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok Isa akan kembali, nunggu akan turun di akhir zaman, tapi kok Muhammad tidak akan kembali? Maka kata Abdullah bin Saba, Muhammad lebih berhak untuk akan kembali. Ar-ruju', ar-raj'ah. Nah, terus akidah ini dikembangkan sehingga dia menebarkan pemahaman itu bahwasanya manusia itu ada yang akan kembali setelah meninggal. Lalu akidah ini diadopsi dan diambil oleh orang-orang Syiah, maka dikenal dalam agama mereka ar-raj'ah. Jadi setelah meninggal itu ada orang yang akan kembali ke dunia ini, dan sebagainya akan kita jelaskan insyaallah, itu akan kembali para imam-imam mereka dengan tujuan untuk apa? Untuk membalas, untuk melakukan, melampiaskan dendam mereka terhadap orang-orang yang telah merampas kekuasaan tersebut dari Ahlul Bait. Itu akan kembali untuk ya menghukum mereka. Baik. Kemudian setelah itu juga dia mengatakan setiap nabi bahwasanya ada orang yang menerima wasiatnya. Ini. Jadi setiap nabi dahulunya ada orang-orang yang sepeninggalnya menerima wasiat dia, yang meneruskan. Nah, begitu Rasul meninggal, maka ada wasinya, orang yang menerima wasiatnya, yang melanjutkan kepemimpinan umat ini. Maka dia mengatakan, siapa wasinya? Yaitu Ahlu Baitihi. Maka Ali adalah orang yang sebagai penerima wasiat Rasulullah di dalam hal ini. Maka kemudian dikembangkan lagi, maka orang yang paling zalim adalah orang yang tidak memberikan wasiat itu kepada pemiliknya. Lalu dirampas oleh Abu Bakar dan Umar wasiat tersebut, tidak diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, sementara Ali adalah wasiyuh. Dan ini asal usul pemikiran al-imamah. Sehingga dia mengatakan, karena yang berhak menerima wasiat itu adalah apa? Ahlu baiti, dan yang paling berhak Ali bin Abi Thalib, maka dialah yang berhak sepeninggal Rasulullah untuk memimpin umat ini dan menjadi khilafah. Lalu setelah itu dikembangkan, maka tidak ada orang yang paling zalim, kata Abdullah bin Saba, kecuali orang-orang yang merampas kekuasaan itu dari pemiliknya, dari orang yang berhak menerimanya. Maka dia berusaha melakukan provokasi dan menebarkan pemikiran itu di kalangan orang-orang awam yang mereka jauh dari Madinah, yang tinggal jauh dari para ulama. Maka di sana dia memasukkan doktrin-doktrin seperti itu. Maka sekarang lakukanlah dalam bentuk apa namanya itu, memberontak. Lakukanlah hal-hal yang mampu kalian lakukan untuk memberontak atau untuk menggugat dan seterusnya, sehingga mereka terjadilah apa yang dikenal dengan fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu secara global kronologinya seperti itu. Akan tetapi di awal tentunya sebagaimana halnya sebuah pemikiran, tentu belum terkumpul atau belum mempunyai suatu rujukan atau referensi yang tertulis, akan tapi terus dengan perjalanan waktu berkembang. Ya, berkembang pemikiran tersebut terus-terus menjadi lebih ekstrim, lebih ghulu dan berlebihan, sehingga terjadi apa yang terjadi dalam akidah Syiah Al-Imamiyah, Al-Itsna'asyariyah, Al-Ja'fariyah. Maka itulah pertama sekali muncul istilah Al-Wasi. Maka likulli nabiyyin wasi, maka pewasiyu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Bahwa setiap nabi itu ada yang menerima wasiatnya, maka yang menerima wasiat Rasul dalam masalah kepemimpinan adalah Ali. Barang siapa yang merampas hal itu, maka dia telah zalim. Baik. Kemudian istilah imamiyah yang 12. Kenapa harus ada imam 12? Kita pertanyakan, apakah ada di zaman Ali bin Abi Thalib yang meyakini ada imam setelah saya itu 12 orang dari keturunan saya? Ada juga di sana Al-Ismailiyah dari sekte Syiah juga. Ada juga Zaidiyah. Maka yang pengikut Zaid bin Ali bin Husain tadi itu dinamakan Zaidiyah. Tapi mereka juga menisbatkan kepada Syiah. Lalu kenapa istilah imamiyah tersebut muncul imam 12? Kapan munculnya? Jika keyakinan wa akidah imam 12 tersebut adalah semenjak Rasulullah, tentu kenapa Rasulullah SAW tidak menyampaikan bahwasanya sepeninggalku ada imam yang 12? Jika muncul setelah itu dan itulah kenyataannya, ya, berapa ratus tahun setelah itu, di tahun-tahun sekitar ya pertengahan abad ketiga muncul istilah-istilah imam tersebut, ya, ada 12 imam. Lalu kita katakan, siapa yang tidak, bagaimana umat Islam sebelum munculnya istilah itu? Nah, dalam hal ini tentu terjadi kerancuan dan juga kekeliruan dan kesalahan dan kebatilan yang luar biasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah peran seorang Yahudi, Abdullah bin Sabah, di dalam mencetuskan pemikiran-pemikiran ya, agama Syiah, kemudian terus dikembangkan dan menjadi sebuah aliran yang merupakan aliran yang terbesar dan sekte yang terbesar dari sekian banyak sekte Syiah terusus di zaman sekarang ini. Dan ini kembali kepada apa? Banyak hal tentunya, karena ada suatu kedaulatan yang menaungi dan menebarkan hal itu. Suatu kebatilan apabila dikembangkan dan diperjuangkan oleh suatu orang, orang yang mempunyai kedaulatan dan suatu negara, maka akan cepat berkembang. Sisi yang lain, karena kata para ulama, keahlian mereka di dalam menyembunyikan kebohongan tadi, sehingga banyak yang tertipu. At-taqiyah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian mereka memiliki juga makar propaganda di dalam menebarkan kebatilan tersebut. Seringkali mereka juga menggunakan istilah-istilah yaitu kecintaan pada Ahlul Bait. Bahkan mereka mengatakan, kamilah pejuang madhab Ahlul Bait, kan begitu? Ya, kamilah pejuang madhab Ahlul Bait, sehingga muncul di istilah kita di Indonesia, ya, ikatan mereka dikenal dengan Ijabi, ikatan jamaah Ahlul Bait Indonesia, kan begitu. Jadi mereka lah kata menurut persepsinya sebagai pejuang madhab Ahlul Bait. Naam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, agar tidak memperpanjang ya pembicaraan kita tentang hal ini, karena pembahasannya sangat panjang, tentunya tidak cukup dalam satu pertemuan ini. Kita langsung pada poin-poin yang terpenting dalam pembahasan ini. Pertama, masalah al-imamah, kedudukan imamah. Ya, kedudukan al-imamah di dalam ajaran Syiah. Apa yang dimaksud dengan imamah? Yang dimaksud dengan imamah bahwasanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya harus ada dari umat ini yang mengatur, yang memimpin kaum muslimin, imamah. Dan kepemimpinan itu hanya hak Ahlul Bait. Jadi mereka yang berhak melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berhak melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Itu hak Ahlul Bait, karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Abdullah bin Sabah telah menanamkan paradigma dan juga doktrin mengatakan setiap nabi itu ada apa? Wasi. Maka yang menerima wasiat Rasul sepeninggal beliau adalah Ali bin Abi Thalib, maka mereka lah yang berhak mendapatkan kepemimpinan tersebut. Taib. Lalu bagaimana mereka menanamkan doktrin ini kepada para simpatisannya dan menebarkan, maka mereka membuat bermacam riwayat-riwayat yang palsu tentang hal ini. Membuat riwayat yang palsu tentang hal ini. Sehingga menjadi imamah. Dinamakan mereka al-imamiyah karena meyakini bahwa prinsip dasar ajaran Islam menurut mereka, versi mereka, adalah al-imamah, kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu adalah dari kalangan Ahlul Bait. Tidak boleh keluar, tidak boleh pindah kepada yang lain. Itu pun kalau pindah kepada yang lain, diambil yang itu oleh disebabkan oleh kezaliman orang tersebut, atau kenapa? Kesalahan dari Ahlul Bait sendiri. Atau kenapa? Taqiyah. Karena ketidakmampuan, kelemahan mereka, ya, tidak mampu dalam apa? Di dalam merebut kekuasaan tersebut. Jadi tidak boleh keluar dari Ahlul Bait. Dan perlu diketahui bahwa imam yang 12 yang mereka yakini tersebut itu hanya dari keturunan Husain, bukan dari keturunan Hasan. Kendati dalam urutan imamah mereka itu, mereka juga memasukkan Hasan, Ali, Hasan, Husain, kemudian seterusnya. Tapi Hasan mereka tidak mengakui keturunannya, tapi hanya Husain. Makanya kita melihat bagaimana mereka dalam merayakan ya, ritual-ritual mereka dalam Yaumul Asyura dan seterusnya itu terus ya Imam Husain, Husain, Husain dan yang lain-lainnya. Nah, disebut terus disebut seperti itu. Nah, itulah hakikat dari al-imamah. Kemudian di dalam prinsip agama mereka bahwa imamah itu merupakan prinsip yang paling utama dalam ajaran Syiah. Seluruh permasalahan seputar masalah prinsip-prinsip yang lain itu boleh dikatakan apa? Kembali kepada terus berkaitan dengan masalah imamah. Sebagai contoh, kenapa mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kecuali hanya 3 orang yang kita jelaskan, Abu Bakar, Umar semuanya kafir. Kenapa? Seluruh muhajirin wal ansor kafir kecuali hanya segelintir saja, hanya 3 orang. Ya, sebagaimana kita jelaskan. Kenapa? Karena mereka telah merampas kekuasaan. Kafir. Kenapa Al-Quran mereka katakan telah diselewengkan, tidak utuh? Kan di dalam Al-Quran tidak terdapat nama imam mereka dan tidak ada satupun ayat yang mewajibkan tentang imamah. Suatu yang mustahil, kalau imamah merupakan rukun Islam, lalu tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang kewajiban itu. Salat ada, zakat ada, puasa ada, haji ada, syahadat sangat banyak sekali ayat menjelaskan. Lalu imamah tidak ada, bahkan tidak satupun nama dari imam mereka, bahkan sahabat yang lebih rendah kedudukannya dari ya dari Ali bin Abi Thalib ada namanya dalam Al-Quran, Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara, kan begitu yang amalkan sebelumnya anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya dalam Al-Quran, tapi Ali enggak ada. Sementara dia imam. Nah, kata mereka, berarti Al-Quran itu telah diselewengkan. Telah dihapus. Siapa yang menghapus dan mengutaati Al-Quran dan menyelewengkan? Itulah muhajirin dan ansar yang menghapus. Jadi, kata mereka, seandainya Al-Quran itu dibaca sebagaimana diturunkan, tentu kita akan mendapatkan nama-nama kami tersebut atau tertulis dalam Al-Quran. Tapi telah diselewengkan. Sehingga kata mereka, Al-Quran itu tidak sempurna. 2/3 dari Al-Quran telah dihapus karena tidak ada nama-nama dari mereka dan imam-imam mereka dan tentang kepemimpinan tadi. Sehingga kata mereka, Al-Quran tidak otentik lagi. Tidak sempurna. Tidak selamat dari penyimpangan. Siapa yang menyelakukan penyimpangan? Yaitu siapa kata mereka, yaitulah para sahabat tersebut menghapus ayat wilayah dan seterusnya. Taib, berkaitan dengan imamah lagi, kenapa mereka menghalalkan darah kaum muslimin sehingga mengatakan bahwasanya barang siapa yang ingin masuk surga, bunuhlah ahli sunnah. Kenapa? Karena dalam prinsip mereka, orang yang tidak meyakini imamah kafir, khalidun finnari mukhalladan fiha. Taib, mungkin ini orang ini, mungkin ada yang bertanya, antum apa alasan antum mengatakan seperti ini? Jangan-jangan membuat kebohongan atas nama mereka. Tidak, na'udzubillah, kita tidak berbohong. Karena agama kita bukan kebohongan. Ya, kita bukan seperti Syiah yang menghalalkan kebohongan, tidak. Nah, jadi intinya tentang masalah imamah ini, mereka meyakini bahwasannya rukun agama yang terpenting adalah imamah, kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu 12 orang imam, maka dinamakan al-imamah al-ithna asyriyah. Imamiyah yang meyakini 12 imam. Tapi yang terakhirnya ya itu masuk gua, sampai sekarang masih hidup. Ya. Semenjak 1400 tahun yang silam. Kan begitu, masih masuk gua, waktu kecil masih hidup, kata mereka sampai sekarang ini. Enggak tahu dengan bagaimana mereka bisa menerima ya kebohongan yang seperti itu, wallahu alam. Yang kedua, bahwasannya imamah, imam yang mereka yakini itu adalah maksum seperti Nabi, maka tidak bersalah. Mereka tidak pernah bersalah, baik dalam keadaan lupa atau sengaja, baik dosa kecil, dosa besar, enggak, maksum, suci. Itu keyakinan mereka. Maka mereka istilahkan, saya pengikut orang-orang suci, imam-imam yang suci, kata mereka, kan begitu. Jadi tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Bahkan mengetahui seluruh permasalahan, kapan dia meninggal, kapan dia mati dan seterusnya, tahu dia. Tidak pernah lupa. Kemudian masalah imamah ini menurut mereka ada suatu ketentuan, perintah dari Allah, nas dari Allah. Jadi bukan pilihan atau masyarakat yang memilih atau mungkin manusia, tidak, langsung ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nassan, baik itu jalian atau khafiyan. Ya. Baik. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di permasalahan imamah, nah mereka mengatakan perbedaan dalam masalah imamah, itu perbedaan kita, kita katakan dia sesuatu benar. Tapi jika tidak ada perbedaan antara ahli sunnah kaum muslimin dengan ajaran Syiah dalam masalah imamah, telah cukup menjelaskan akan kebatilan ajaran Syiah tersebut. Nah, dalam kitab Al-Kafi lil Kulaini, ya, kitab Al-Kafi lil Kulaini ini kitab yang tersahih. Kalau kita kaum muslimin, apa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim? Sahih Bukhari, itu sepakat itu. Referensi utama dalam kitab hadis dikenal dengan Kutubus Sittah, kitab yang enam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i, Ibnu Majah, wa At-Tirmidzi. Ya. Ya, 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, 6 kitab. Dan ditambah kitab-kitab masanid yang lain, ma'ajim yang lain seperti Musnad Imam Ahmad, ya, Ma'ajim At-Tabarani yang 3, yang kecil, yang menengah dan juga yang besar. Dan kitab-kitab yang lain, para ulama hadis telah mengkodifikasikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Tapi tahukah kita apa yang menjadi rujukan referensi Syiah? Bukan kitab Sittah itu. Yang menjadi referensi mereka ada 6 kitab yang mereka katakan sebagai majami', ya, ats-tsamaniyah, yang merupakan tempat rujukan mereka di dalam mengkaji agama dan ajaran-ajaran mereka. Kitab yang pertama yaitu Al-Kafi fil Usul wal Furu', itu ditulis oleh ulama mereka Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, dikenal dengan Al-Kafi lil Kulaini. Itu referensi utama. Ini menurut mereka lebih sahih dari apa? Dari Sahih Bukhari menurut Ahli Sunnah. Yang kedua, kitab Man la yahduruhul Faqih, punya Muhammad bin Husain Al-Qummi, dikenal dengan As-Saduq. Itu meninggal tahun 381 Hijriah, yang pertama 326 Hijriah. Kemudian Tahdhibul Ahkam li Abi Ja'far At-Tusi, Abu Ja'far At-Tusi, dikenal dengan Syekh Al-Ta'ifah menurut mereka. Kemudian Istibsar juga li-Tusi, Istibsar bima ikhtulifa minal akhbar li-Tusi. Kemudian yang kelima Al-Wafi yang dikenal Abu Al-Faid Al-Kashani, ya ini di abad 11 Hijriah, mati tahun 1991 Hijriah. Kemudian setelah itu Biharul Anwar di Al-Majlisi, mati tahun 1111 Hijriah. Kemudian Wasail Syiah Muhammad bin Hasan Al-Hur Al-Amili, mati tahun 1104 Hijriah. Mustadrak Al-Wasail yang ditulis oleh Mirza bin Hussein An-Nuri At-Tabarsi. Nah, perlu antum perhatikan, empat kitab yang pertama itu mutaqaddimin di abad-abad ketiga, kan begitu? Dan kebanyakan dalam riwayat tersebut hanya menisbatkan kepada Ja'far As-Sadiq, kemudian Al-Baqir, dan sedikit sekali sampai pada Ali dan Husain, dan sedikit sekali sampai pada sanadnya pada Rasulullah SAW. Karena mereka berkeyakinan bahwanya yang sunnah itu bukan seperti istilah kita. Sunnah itu menurut mereka apa yang dinukilkan dari imam-imam yang maksum, itu sunnah. Kalau kita tidak, apa yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari beberapa perkataan, perbuatan, takrir, penetapan, ya, akhlak, itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka, apa yang disebutkan dari maksum, baik itu nabi atau imam-imam mereka. Nah, bahkan jelaskan dalam perkataan atau riwayat yang mereka, bahwasanya perkataan imam itu menyamai perkataan Allah. Jadi kalau ada imam berkata, berarti juga sama itu perkataan Allah dan Rasulnya. Sama, saya mengatakan qala al-imam fulan bin fulan, sama mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Nah, baik. Itu 6-8 kitab yang dijadikan referensi utama mereka. Nah, perlu diketahui kitab yang terakhir yang ditulis oleh Nuri At-Tabarsi, dan dia adalah sebagai ya mufti, sebagai imam besar mereka di zaman dinasti As-Safawi yang kita jelaskan tadi. Dan dia mutaakhirin, tapi dijadikan kitabnya sebagai rujukan mereka, dan dialah yang menulis kitab yang menjelaskan tentang penyimpangan Al-Quran. Kata dia, faslul khitab fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab. Di orang yang mengatakan Al-Quran terlalu sewengkam, kamu menulis kitab khusus, dijadikan oleh mereka sebagai ulama besarnya, dan referensi kitabnya menjadi referensi utama. Nah, seperti itu. Bayangkan bagaimana ya tentang akidah dan penyimpangan tersebut, di mana orang yang menulis tentang penyimpangan Al-Quran menurut dia, persi dia, ya, dijadikan sebagai imam besar mereka dan sebagai mufti, dan juga kitabnya sebagai rujukan dalam menjelaskan tentang agama mereka. Dalam kitab Al-Kulaini tersebut, Al-Kafi lil-Kulaini, itu ada riwayat yang mereka nisbatkan kepada Abu Ja'far. Abu Ja'far itu Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, ya. Ada Muhammad ya bin Hussein, ya, itu Al-Baqir. Dan seringkali dalam riwayat mereka dinisbatkan kepada kedua imam mereka ini. Kendati keduanya imam ahli sunnah, mereka berakidah, akidah ahli sunnah. Ya. Bahkan Ja'far As-Sadiq dalam banyak riwayat itu banyak ya mencela, bahkan mendoakan kejelekan bagi mereka, karena mereka telah melampaui batas dalam mengkultuskan ya seperti itu. Itu dalam riwayat tersebut didapatkan, dalam kitab Al-Kafi tersebut didapatkan riwayat bahwasanya, tentu ini kebohongan atas nama Ja'far, bunyal Islam ala khams. Kalau kita bunyal Islam ala khams juga, ya kan? Apa? Hadis Ibnu Umar. Antum hafal hadisnya bunyal Islam ala khams? Pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadhan wa hajjul bait, dan sebagian al-hajjul bait wa sumu ramadhan. Taib, 5, ya kan? Dengar riwayat berikut ini yang terdapat dalam kitab Kafi lil-Kulaini. Kalau mereka mengingkari, nih kita katakan nih kitab rujukan kan. Kafi lil-Kulaini. Anda percaya dengan Kafi al-Kulaini? Kalau tidak, berarti Anda diragukan kesyiahan dia, ya kan? Enggak tulus itu syiahnya, atau mungkin taqiyahnya betul-betul tulus dalam taqiyahnya. Ya, karena berbohong untuk menyembunyikan kebatilan tadi. Di dalam kitab Kafilul Kulaini, riwayat begini riwayatnya, bunyal Islam ala khams, ala salah wa ala zakat wa zakat wa shaum wal hajj wal wilayah. Berapa? As-salah, az-zakah, as-shaum, al-hajj, al-wilayah. Lima. Apa maksud wilayah? Kepemimpinan. Al-imamah, al-wilayah. Taib. Kemudian diteruskan, walam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah. Tidak pernah diseru, diumumkan, diseru, bahwasanya disampaikan tentang sesuatu sebagaimana ia disampaikan dan disuruh dan dipanggil, ya, seruan seperti seruan untuk apa? Untuk wilayah, kepemimpinan tadi. Fa akhadha an-nas bi arba wa taraku hadi. Lalu manusia, lihat, manusia mengambil empat perkara saja. Apa yang diambil? Salat, zakat, puasa, haji saja. Itu yang diambil. Wa taraku hadi, dan meninggalkan yang terakhir ini. Jadi begitu klaim mereka, sementara imamah itu adalah sesuatu yang terpenting sehingga tidak pernah diseru untuk mengimaninya, meyakininya seperti seruan terhadap perintah yang lain. Tapi manusia seluruhnya meninggalkan, mengambil empat perkara, wataraku hadi, dan meninggalkan yang satu ini, yang terakhir, yaitu wilayah. Taib. Qultu, itu rawi, perawi hadis riwayat tersebut mengatakan, wa ayu syai'in min dhalika afdal, mana yang paling utama dari kelima tersebut, yang paling tinggi kedudukannya? Apa jawabannya? Qal al-wilayah afdal, wilayah itu lebih utama. Jadi wilayah lebih utama dari solat, lai zakat, haji, puasa. Jadi manusia mengambil empat perkara, meninggalkan yang paling utama. Kan begitu artinya? Nah, taib. Oleh karena itu, dalam riwayat lain juga, yakni dalam kitab Usulul Kafi, yaitu halaman atau jilid 2, halaman 18, rokom hadis 3, ya. Rokom hadisnya itu rokom nomor ketiga. Taib, dalam kitab Al-Kafi. Usulul Kafi. Karena Al-Kafi itu terbagi dua, usul dan furu'. Usul masalah akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinannya. Furu' masalah fiqhiyah, masalah fikih-fikih dan ibadah-ibadahnya. Taib. Dalam riwayat ada tambahan, parukhisalahum fi asya' minal fara'id al-arba' walam yurakhas li ahadin minal muslimin fi tarki wilayatina. La wallahi ma fiha rukhsa. Apa artinya itu? Siapa yang bisa terjemahkan? Dalam riwayat lain, parukhisalahum fi asya', lalu manusia diberi dispensasi di dalam apa? Keempat kewajiban tersebut. Jadi ada dispensasi. Buktinya apa? Ya kalaupun sakit enggak bisa sholat apa? Enggak bisa sholat berdiri kan apa? Duduk kan begitu. Juga puasa enggak bisa puasa, boleh berbuka tapi diganti. Zakat begitu juga. Kalau enggak ada duit bagaimana mau zakat? Enggak ada harta kan begitu. Haji apalagi? Kalau enggak punya duit dan ada kesempatan enggak bisa haji, ya gugur kewajiban haji. Kan begitu? Jadi ada keringanan. Adapun masalah kepemimpinan, lam yurakhas fiha. Gak ada namanya dispensasi dalam masalah imamah. Kata beliau, bukan beliau ya. Karena ini kebohongan tentunya. Saya sebenarnya ya agak berat hati membacakan kebohongan seperti ini. Tapi ya pelajaran bagi kita, kita membuktikan, kita tidak membuat kebohongan. Tapi menyampaikan kebohongan mereka. Taib. Nah, walam yurakhas li ahadin minal muslimin fi tarki wilayatina, dan tidak seorang pun mendapatkan dispensasi keringanan di dalam meninggalkan apa? Wilayatina, meyakini akan kepemimpinan Ahlul Bait. La wallah, demi Allah, enggak ada keringanan sama sekali. La wallahi ma fi rukhsa, demi Allah enggak ada sama sekali dispensasi dalam hal ini. Artinya apa? Wajib kita semua ini meyakini wilayah imam, yang kepemimpinan imam 12. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya kayak ini suatu kewajiban, tatkala tidak diiman berarti itu kafir. Itu konsekuensinya. Sehingga di dalam ya kitab yang lain yang ditulis oleh Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita, ya, salah seorang ulama mereka, ulama kontemporer mereka, menjelaskan tentang kedudukan imamah di dalam kitab Aslus Syi'ah wa Usuluha, halaman 58. Innal imama mansibun ilahiyun kan nubuwah. Sesungguhnya imamah, kepemimpinan Ahlul Bait itu merupakan mansibun ilahi. Apa maksudnya mansibun ilahi? Kedudukan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Kan nubuwah seperti kenabian. Fakama anna Allah Subhanahu wa taala yakhtaru man yasha' min ibadihi lin-nubuwah war-risalah wa yu'ayyidu bil mu'jizah allati hiya kan-nass min Allahi alaihi, fakadhalika yakhtaru lil-imamati man yasha'u wa ya'muru nabiyahu bin-nassi alaihi wa an yansibahu imaman lin-nasi min ba'dihi. Sebagaimana Allah memilih orang yang dikehendaki dari para hambanya untuk mengemban nubuwah, kenabian dan risalah, dan memberikan pertolongan kepada mereka dengan mukjizat, ya, allati hiya kan-nassi min Allah, yaitu merupakan nas, ketentuan dari Allah. Begitu juga Allah memilih untuk mengemban imamah, kepemimpinan itu, orang-orang yang dikehendaki, ya, dan memerintahkan, lihat, memerintahkan nabinya untuk menentukan orang yang mengemban amanah itu. Wa an yansibahu imaman linnas, dan agar dia mengangkat orang tersebut sebagai imam bagi manusia. Jadi wajib Rasul menentukan. Jika permasalahan khilafah al-arba'ah saja, apakah Rasul telah menentukan Abu Bakar yang menjadi khilafah itu? Khilaf para ulama, ya, ada yang mengatakan itu syura, akan tapi Rasul hanya memberikan isyarat, ya, mengedepankan dia dalam solat. Kemudian ada yang datang, ilam tajidini fa'ti Abu Bakar, jika anda tidak mendapatkan saya, meninggal saya, meninggal saya telah meninggal, maka datang Abu Bakar, kan begitu. Ya Aballahu wal mu'minun illa Abu Bakar, Allah enggan dan juga muslimin kecuali hanya memilih Abu Bakar, begitu seterusnya, ya. Itu dalil para ulama, ya, sebagai isyarat dari Nabi SAW, bukan suatu hal yang qat'i, yang telah pasti. Terlepas dari perbedaan para ulama dalam menentukan apakah khilafah Abu Bakar itu dengan nos atau syura, jika hal demikian tidak ada nos yang pasti di Rasulullah, lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib yang Rasul katanya wajib menentukan siapa yang menjadi imam sepeninggal dia? Nah, itu jelaskan oleh mereka. Oleh karena itu, bahkan kepemimpinan imamah itu lebih tinggi dari apa? Dari kenabian dan risalah. Ni'matullah al-Jazairi, salah seorang ulama mereka, mengatakan, al-imamatul amma allati hiya fawqa darajatin nubuwati war risalah. Kepemimpinan yang umum, yang menyeluruh, yang mencakup seluruh kaum muslimin itu melebihi, lebih tinggi dari derajat kenabian dan juga risalah. Dalam kitab Zahrul Rabi', ya, halaman 12. Bahkan Hadi At-Tahrani, salah seorang ulama mereka Wasa'ini atau kontemporer, ya, ulama mereka kontemporer, mengatakan al-imamatu ajallu minan nubuwah fa innaha martabatun thalithatun syarrafallahu biha Ibrahim ba'da an-nubuwati wal khullah. Imamah itu lebih mulia dari kenabian. Sesungguhnya dia martabat yang ketiga, ya. Syarrafallahu biha Ibrahim, ya, Allah telah memuliakan Nabi Ibrahim dengan apa? Setelah kenabian dan juga al-khullah. Jadi Ibrahim nabi dan khalil, kan begitu. Nah, ini martabat yang ketiga, imam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, imaman. Iman, beliau seorang imam. Jadi kata dia dalam tulisan ini bahwasanya dalam ungkapan tersebut bahwasanya imamah itu lebih mulia dari kenabian, sebab itulah tingkatan yang ketiga. Jadi pertama nabi, kemudian khullah, kemudian imamah. Itu maksudnya. Nah, taib. Dan oleh karena itu Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah menjelaskan siapa itu sebenarnya Khumaini. Ya. Itu menjelaskan dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah. Kita dicetak, tapi kalimat ini dicetakan-cetakan terakhir telah dihapus mereka. Begitulah mereka bermain kebohongan tadi. Karena tatkala kalimat yang akan saya sampaikan ini ditemukan oleh para ulama, setelah jelas bagaimana sosok dan kepribadian dia itu sendiri. Kata dia tentang imamah ini, inna li'a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Sesungguhnya ya kedudukan imam-imam kami yang 12 itu imam. Sesungguhnya kedudukan imam-imam kami itu kedudukan yang tidak pernah digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah dan juga nabi yang diutus. Jadi malaikat saja ya muqarrabun ya yang didekatkan oleh Allah yang mulia di sisi Allah tidak sampai kepada kedudukan imamah ini, apalagi nabi. Begitu. Jadi imamah. Nah, oleh karena itu barang siapa yang tidak meyakini imamah ini, apa hukumnya? Nah, simak berikut ini perkataan Ibnu Babawayh, salah seorang ulama mereka, Ibnu Babawayh Al-Qummi, ya. Dalam yang ini meninggal tahun berapa? 381 Hijriah. Ini dalam kitab Al-I'tiqadat, ya, halaman 108 sampai 109, karangan Ibnu Babawayh. Apa kata dia? Qal, i'tiqaduna fil a'immah, keyakinan akidah kami tentang imamah, annahum ma'sumuna mutahharuna min kulli danasin, bahwasanya mereka itu maksum dan suci dari seluruh dosa. Tapi itu keyakinan Syiah. Jadi imam-imam mereka itu, kata Ibnu Babawayh, bahwasanya keyakinan kami, siapa maksudnya kami? Syiah, Rafidah. Bahwasanya imam-imam mereka itu maksum, mutahharun min kulli danas, suci dari seluruh dosa. Wa annahum la yudhnibuna dhanban saghiran wala kabira, mereka tidak pernah melakukan dosa baik kecil dan besar. Wala ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah mendurhakai Allah dalam hal yang diperintahkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Sifat ini kalau dalam Al-Qur'an sifat siapa? Alladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'mar. Itu sifat para malaikat. Tapi imam-imam Syiah menurut mereka itu sama memiliki sifat malaikat itu. Bahkan tadi jelaskan yang Khomeini lebih dari malaikat, kan begitu? Kedudukannya lebih dari malaikat. Taib. Wa man nafa'anhum al-isma fi syai'in min ahwalihim faqad jahilahum. Barang siapa yang mengingkari kemaksuman mereka, barang siapa mengingkari kesucian mereka dalam sesuatu dari perihal dan keadaannya, maka mereka berarti telah jahilahum, tidak mengetahui, berarti jahil terhadap imamnya, berarti tidak mengetahui hakikat imamnya. Wa man jahilahum bahwa kafir, barang siapa yang jahil tidak mengetahui imamnya, berarti dia kafir. Baik. Nah, antum kenal tak kepada imam-imam yang 12 itu? Kenal tak? Siapa mereka yang 12 itu? Antum yakin? Kita yakin dengan kemaksuman dia? Para imam tersebut yang maksum dalam akidah ahli sunnah rasul, para malaikat dan rasul, rasul dalam menyampaikan risalah dari dosa-dosa besar, bahkan dalam permasalahan dosa-dosa kecil saja, itu para ulama khilaf apakah rasul maksum atau tidak. Yang rojih dalam hal ini, beliau juga terkadang melakukan suatu kesalahan dalam dosa-dosa kecil, tapi Allah langsung menasihati dan meluruskan. Seperti Rasulullah pernah apa? Begitu datang orang yang buta, dia berwajah masam, kan mengerutkan, abasa wa tawalla, kan begitu, kamu mengerutkan wajah dan juga berpaling. Anja'ahul a'ma, kan begitu, tak datang orang yang buta kepadanya, tapi ditegur oleh Allah dengan ayat yang tadi, Ini yang sahih. Adapun selain Rasul, tidak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab. Setiap manusia bersalah, banyak melakukan kesalahan. Tapi menurut akidah Syiah, imam mereka maksum, suci, bahkan tidak pernah melakukan dosa besar dan dosa kecil. Begitu kedudukan imam. Makanya mereka mengatakan kedudukan imam kami itu tidak sampai oleh kedudukan para nabi. Nabi aja yang sahih dalam pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah itu bisa melakukan suatu kesalahan dalam dosa-dosa kecil, tapi Allah langsung meluruskan dan menasihati langsung. Nah, tapi imam-imam Syiah apa? Tidak pernah melakukan hal itu. Wa i'tiqaduna fihim annahum ma'sumuna mausufuna bil kamal wat tamam wal ilmi min awaili umurihim wa awakhirihim la yusafuna fi syai'in min ahwalihim bi naqsin la isyanin wala jahal. Dan keyakinan kami terhadap imam-imam kami, mereka maksum, mereka mempunyai sifat kesempurnaan, wat tamam, ya, tamam wal ilm, kesempurnaan dan ilmu dari awal, ya, kehidupan mereka sampai akhir. Jadi dari dia dilahirkan, dari awal, ya, dia dilahirkan sampai dia mati, itu sempurna, enggak ada yang kurang. La yusafu bi syai'in min ahwalin bi naqs. Mereka tidak disifati dengan sesuatu apapun dalam kondisi dan keberadaan mereka itu dengan kekurangan, isyan, ya, penyimpangan dan jahat dan kebodohan. Jadi imam itulah segala-galanya. Nah, tentu di sini imam 12 itu ya nah. Kemudian ke imam-imam yang 12 tersebut yang mereka yakini, yaitu imam yang mereka yakini sebagai makhluk-makhluk suci itu, ya, tentu ini adalah kebohongan atas nama Ahlul Bait tentunya. Sebab Ali bin Abi Thalib tak pernah mengatakan bahwasanya keturunan setebingal saya bahwasanya yang menjadi imam 12 keturunan saya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa yang menjadi khilafah setelah Rasulullah saya yang lebih berhak, tidak pernah. Itu semua kebohongan yang dinisbatkan oleh Ahlul Bait, riwayat-riwayat yang palsu yang dibuat-buat oleh mereka untuk melegitimasi dan juga melisensi akidah dan ajaran tersebut. Sehingga betapa banyaknya dalam kitab-kitab rujukan mereka, referensi yang mu'tabar dalam kitab-kitab tersebut, hadis-hadis riwayat tentang hal yang seperti itu yang palsu. Nah, oleh karena itu tadi dijelaskan bahwasanya mereka sangat berbahaya karena mereka berani untuk menebarkan kebohongan tadi. Dan kita jelas bukan agama kita yang, ya, bukanlah agama Islam, ya, yang menghalalkan kebohongan tersebut. Secara ringkas saya bacakan nama-nama imam yang mereka yakini. Pertama, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain yaitu Zainul Abidin, Muhammad bin Ali Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, Musa bin Ja'far Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad bin Ali Al-Jawad, ya, Al-Jawad, na'am, Ali bin Muhammad yaitu Abu Hasan Al-Hadi, itu yang ke-10, Hasan bin Ali Muhammad Al-Askari, Abu Muhammad Al-Askari yaitu meninggal tahun 232, lahir tahun 232 Hijriah, meninggal 260 Hijriah. Nah, dalam sejarah dijelaskan bahwa Hasan bin Ali ini adalah orang yang tidak mempunyai keturunan, akim. Lalu mereka kebingungan, imam 12 tapi yang terakhir ini tidak mempunyai keturunan. Lalu siapa yang meneruskan? Maka di sinilah dibuat suatu pemikiran, doktrin bahwasanya ada, sebenarnya ada, masih kecil. Waktu dia meninggal yaitu Muhammad bin Hasan, yaitu Abul Qasim Al-Mahdi, menurut mereka itu waktu ayahnya masih hidup atau meninggal itu dia masih kecil, masih bayi. Lalu dikarenakan kekhawatiran terhadap penguasa-penguasa di zaman tersebut yang zalim, maka dia menyembunyikan diri dan lari ke sebuah gua di As-Samarra, ya, As-Sirdab, Sirdab itu gua, Al-Kahf di Samarra. Maka di sana dia bersembunyi. Semenjak itu dia bersembunyi sampai saat ini. masih bersembunyi di sana. Semenjak yaitu menurut riwayat mereka itu dia lahir katanya 255 Hijriah atau 256 Hijriah di pertengahan abad ketiga. Nah, semenjak itu dia masuk gua sampai saat ini. Dahulunya di awal-awal dia masuk gua, karena kata mereka tidak boleh zaman ini kosong dari seorang imam yang memimpin. Harus terus ada. Ini suatu keharusan dan kelaziman. Dunia ini akan hancur. Akan terjadi kehancuran apabila kekosongan dari kepemimpinan tersebut. Sampai begitu dikatakan. Nah, lalu terus ada yang memimpin. Sementara imam-imamnya adalah ghaib, masih bersembunyi. Nah, lalu mereka membuat sebagai apa? Sebagai perantara antara bagaimana bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan imam yang gaib ini. Lalu di sana dikenal oleh mereka al-hujjab, yaitu para perantara tadi. Mereka yang menyampaikan setiap permasalahan agama disampaikan melewati para perantara tersebut, disampaikan pada imam yang gaib dalam gua sirdab tersebut. Ya. Dan itu di tahun-tahun pertama masih bisa berkomunikasi, berinteraksi. Maka dinamakan al-ghaibatus sughra. Dia masih bersembunyi dan masih bisa berkomunikasi dengan dia. Maka setiap permasalahan disampaikan pada imam tersebut, lalu dikeluarkan tanda tangannya. Setuju, ini fatwanya, dikenal dengan at-tawqi'at al-imam. Tanda tangan imam. Oh iya, permasalahan ini langsung keluar. Oh iya, ini berarti imam memberikan fatwa, boleh. Taib, setelah itu mereka berpersepsi, ya, berapa tahun lagi dia akan keluar? Mahdi muntazar. Mahdi ditunggu-tunggu. Ternyata tahun demi tahun berjalan, tidak juga keluar imam. Mana imam? Imam gaib. Imamnya enggak hadir. Imam memimpin manusia ini enggak ada imam. Celaka dunia ini enggak ada imam. Kan begitu? Lalu, oh iya, akan keluar lagi. Nah, tatkala juga tahun yang ditentukan tidak keluar, kan bermasalah ini. Imam mengetahui yang gaib, masa sekarang sudah ditentukan akan keluar tahun ini juga tidak keluar, berarti tidak tahu yang gaib. Setelah itu terus diasumsikan oleh mereka, oh iya, itu dahulunya awalnya Allah menginginkan dia itu akan keluar tahun ini, abad ini, tapi ternyata dalam ilmu Allah berubah. Bukan tahun itu. Allah tidak mengetahui kecuali oh ya tahunnya akan datang dan seterusnya. Maka dikenal dalam akidah mereka al-bada. Bada itu adalah suatu akidah yang asal usulnya akidah Yahudi mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali telah terjadi. Jadi terus berubah dalam keilmuan Allah. Ma'ubidallahu mithlul bada, kata mereka. Allah tidak pernah diibadati seperti bagaimana seorang meyakini akidah bada tersebut. Nah, oh ya itu bada, ya zahara. Ya, sebelumnya memang seperti itu seharusnya, tapi ternyata berubah. Muncul apa? Pilihan yang baru. Maka begitulah terus. Nah, setelah itu diasumsikan bahwa oh ya enggak sekarang imam mengatakan kalian tidak akan mungkin lagi bisa bersua dengan saya. Setelah ghaibatul kubra, tadi hal sugra masih bisa berinteraksi, berkomunikasi, sekarang enggak ada lagi peluang. Tapi saya akan keluar nanti di akhir zaman. Nah, itulah yang mereka tunggu. Ya, sampai saat ini mereka menunggu keluarnya imam tersebut. Sehingga setiap ada nama imam tersebut, yaitu dalam riwayat-riwayat mereka, maka terus mengatakan, ya, Muhammad bin Hasan al-Muntadhar, itu terus mengatakan, ajjalallahu faraja, semoga Allah menyegerakan dia keluar dari gua tersebut. Kenapa? Mereka tidak sabar lagi untuk membalas dendam terhadap para sahabat. Karena oleh karena itu, tatkala imam itu keluar nanti, mereka yang pertama sekali akan pergi ke Madinah. Untuk apa? Untuk membongkar kubur Abu Bakar dan Umar dan membalas kenapa mereka merampas kekuasaan dari Ahlul Bait tersebut. Antum baca itu dalam kitab-kitab mereka seperti itu. Nah, Jadi itu tujuan mereka. Sekarang beri pertanyaan, bukankah sekarang Iran mempunyai kekuatan dan kan begitu? Kenapa juga imam masih takut tidak keluar? Kenapa? Udah datang waktunya untuk keluar, kok belum juga keluar? Apa yang ditakutkan? Mereka punya senjata, bahkan ikut serta memerangi ke ahli sunnah, kan begitu? Iran membantu, ya, rezimnya Bashar Assad untuk bunuh ahli sunnah dengan senjata dan juga bala tentara, kan begitu? Kenapa juga tidak keluar Imam Mahdi? Ini kesempatan ini. Kesempatan di zaman sekarang ini, tatkala terjadi gejolak, kan begitu? Kok tidak juga Imam Mahdi ini keluar? Kenapa ini? Kalau antum tanyakan, kapan Imam Mahdi kalian keluar? Ini juga kalian sedang dihadapi. Ya, kok tidak juga keluar-keluar imam tersebut? Disitulah ayyul ikhwah, bahwasanya saya menyimpulkan, tidak ada yang bisa menerima ajaran Syiah kecuali orang-orang yang dipertanyakan tentang kewarasan akalnya. Tidak masuk akal agama yang seperti ini. Maka Syekhul Islam mengatakan, siapa Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan orang yang pakar tentang sekte yang muncul dalam Islam mengatakan, menyimpulkan dalam dua kalimat, mereka itu ajhalun nasi fil uqulat wa akdhabun fil nuqulat, mereka yang sama sekali tidak menggunakan akal dalam beragama, dan juga apa, orang yang paling pembohong. Maka menghalalkan kebohongan. Nah, antum bisa membayangkan, bisa tidak diterima agama yang menghalalkan menyiksa diri sendiri untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk, ya, loyalitas mereka kepada Hussein, sehingga pada hari Ashura mereka memukul badan mereka dengan pisau, dengan rantai, bahkan anak-anak mereka, ya, kepalanya dipukul dengan pisau dan seterusnya, berdarah dan seterusnya. Apakah ini satu agama? Bisa gak antum terima dengan akal yang sehat? Bahkan sampai mereka mengatakan imam itu suci, sampai tai dan kotorannya suci juga. Sehingga dalam foto-foto lihat di internet dan YouTube terlihat bagaimana mereka lulur menggunakan kotoran imam, lulur, kan begitu, bagaimana berlulur dengan itu, hal seperti itu. Antum bisa melihat, bukan kebohongan, lihat di internet YouTube banyak sekali. Begitu, gak ada, semuanya suci, bahkan lumpur-lumpur yang ada di sekitar kuburan imam itu mereka bermandi lumpur. Kenapa? Bergelimang dengan lumpur-lumpur. Karena ini suci. Lumpur tanah, kuburan imam yang tahir, yang suci. Kan begitu? Nah, antum, kita akal yang sehat diberi oleh Allah Subhanahu, bisakah menerima seperti itu? Gak bisa. Akal kita gak bisa menerima. Oleh karena itu, ini harus waspadai. Maka merupakan, ya, suatu tentunya, ya, kezaliman atas nama Ahlul Bait tatkala mereka mengatakan pendukung Ahlul Bait lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama Ahlul Bait. Baik, oleh karena itu para ikhwan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Al-Mufid di dalam kitabnya, yaitu yang dinukil oleh Al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar, ya. Ini referensi mereka yang utama. Al-Mufid, seorang ulama mereka, mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mengimani imam yang 12 tersebut, berarti dia itu adalah kafir dhal mustahiqun lil khulud finnar. Ittafaqatil imamiyah, imamiyah sepakat, Syiah imamiyah itsna asyriyah sepakat, ala anna man ankara imamata ahadin minal a'immah وَجَحَدَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ فَهُوَ كَافِرٌ ضَالٌ مُسْتَحِقٌ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ. Kata Al-Mufid dalam kitab Al-Masail, ya, Al-Masail lil-Mufid, dia punya kitab Al-Masail, kemudian dinukil oleh Al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar jilid 8 halaman 366. Qal, imamiyah sepakat, konsensus mereka bahwasanya barang siapa yang mengingkari keimaman salah seorang dari imam mereka yang 12 itu dan mengingkari apa yang diwajibkan, ketaatan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, diwajib fardu ta'ah, Barang siapa yang mengingkari salah seorang dari mereka dan mengingkari kewajiban mentaati imam tersebut, apa hukumnya? Wa huwa kafirun dhalun mustahiqqun lil khuludi finnar. Dia kafir, sesat, berhak untuk kekal dalam neraka. Lalu sekarang mereka menunjukkan kita waspada dengan pemikiran yang diimpor ke Indonesia dari Timur Tengah, yaitu takfirisme. Kan begitu, takfir. Siapa sebenarnya yang mengkafirkan kaum muslimin? Yang mengibarkan bendera takfir ini, mereka diantaranya, bahkan tidak seorang pun yang selamat dari takfir mereka. Sebab apa? Yang hadir sekarang dan juga mendengar meyakini Imam 12? Tidak. Kita mengatakan suatu kebatilan doktrin. Berarti kita menurut mereka kafir. Oleh karena itu konsekuensi dari akidah imamah ini, maka saya katakan dari awal tadi, jika mereka mengatakan perbedaan kita hanya dalam masalah imamah, kita katakan, oke. Okay, berarti telah cukup Anda untuk memisahkan diri dari kaum muslimin, ahli sunnah. Kenapa? Dengan perkara imamah saja, berarti telah terpisah antar kita. Kenapa? Karena Anda tidak meyakini imamah, kaum muslimin tidak meyakini imamah yang konsep imamah yang seperti itu, berarti mereka itu kafir, dhalun, mustahiqqun lil khuludi finnar. Ini imam mereka mengatakan. Lalu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mengkafirkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jelas tidak meyakini imamah seperti itu. Bahkan menurut mereka, riwayat yang palsu dari Syiah mengatakan bahwasanya apa? Imamah, mereka merampas imamah Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Taib, mengkafirkan Ahlul Bait juga. Kenapa? Karena Hasan Hussein tidak meyakini Imam 12. Tahu enggak? Adakah Ahlul Bait meyakini Imam 12? Yang hadir, ana bertanya kepada antum semua yang hadir sekarang ini. Imam yang 12, apakah meyakini mereka sebagai imam yang 12? Ali bin Abi Thalib meyakini hal itu? Hasan, bahkan Hasan menyerahkan pada Amul Jamaah, kepada Muawiyah, maka dinamakan Amul Jamaah. Oleh sekadar menyerahkan pemimpinan kepada Muawiyah. Kalau seandainya dia imam yang maksum, tentu tidak akan diserahkan. Dia yang berhak menerima. Kenapa diserahkan? Sehingga Rasul mengatakan, inna hadha waladi hadha sayyid wa sayusulihu Allah baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Naam, terbukti. Dia berikan, serahkan kepimpinan itu kepada Muawiyah sehingga terjadi kedamaian antara kaum muslimin. Selamat dari pertumpahan darah. Amul jamaah. Loh, kalau seandainya Hasan, dia seorang imam yang maksum, kenapa dia melakukan hal itu? Dia yang berhak. Kenapa diserahkan pimpinan itu kepada Muawiyah? Ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh mereka. Atau boleh dikatakan taqiyah lagi. Nah, kembali ke taqiyah. Yaitu kan berpura-pura taqiyah. Taib, di zaman Ali bin Abi Thalib, dia yang berkuasa. Kenapa Quran yang dibaca juga Quran yang dicetak atau yang dikumpulkan oleh Abu Bakar dan Umar dan Uthman? Kok tidak dibaca kitab Quran yang masih ada 2/3 masih ada Quran Mushaf Fatimah sama mereka? Kok tidak dikeluarkan? Nah, kenapa tidak dikeluarkan? Kenapa dibaca juga Al-Quran yang sama? 30 juz yang kita baca sama sekarang ini. Ini diantara pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka, ya. Kemudian begitu juga mengkafirkan seluruh peminta kaum muslimin. Karena mereka perlu diketahui tidak meyakini ana daulat yang sah sepeninggal Rasul sampai turunnya Mahdi mereka. Jadi pada dasarnya dalam akidah mereka, konsep pemimpinan menurut mereka, konsep khilafah imamah, itu tidak meyakini daulat yang sah. Sampai ada imam yang turun nanti mengatur. Lalu bagaimana dengan pemerintahan Iran yang dipimpin oleh ulama mereka sekarang? Itu sebagai pengganti. Nama dinamakan oleh mereka wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu adalah seorang faqih ulama mereka yang menduduki kedudukan imam sebagai penerus, sebagai pengganti saja untuk sementara, untuk mengisi kekosongan tadi. Maka dinamakan wilayatul faqih. wilayatul faqih, kepemimpinan seorang yang alim. Nah, itu yang tertinggi, itu yang menentukan. Adapun presidennya itu tidak menentukan asas persetujuan dari wilayatul faqih, imamnya. Nah, oleh karena itu, ayol ikhwah, kembali diingatkan bahwasannya pemikiran ajaran Syiah ini sangat berbahaya dalam setiap kedaulatan yang apabila mereka di sana berkembang dan semakin kuat. Karena pada dasarnya NKRI yang diharapkan kesatuan ini juga, kalau ini agama ini, ajaran ini yang berkembang, maka itu akan menghantam atau akan menghancurkan kedaulatan itu sendiri. Ini perlu dipahami oleh para penguasa, pemimpin tentang hakikat ya dari ajaran-ajaran mereka yang seperti itu. Kemudian jelas mengkafirkan seluruh negara-negara Islam dan penduduknya. Kenapa? Mereka tidak meyakini konsep imam yang seperti itu. Berarti mereka kafir. Mengkafirkan para imam dan ulama ahli sunnah. Naam. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini konsep yang seperti itu. Kemudian mengkafirkan seluruh sekte yang muncul dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini konsep imam yang seperti itu. Bahkan mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena sekalian kaum muslimin selain Syiah, Rafidhah, tidak meyakini konsep yang seperti itu. Berarti kaum muslimin yang ada di negeri ini dengan berbagai perbedaan dari prinsip dan juga alirannya yang tidak bergabung dengan Syiah, itu seluruhnya apa? Kafir. Maka siapa yang lebih berhak menyandang gelar takfiri itu? Mereka suka mengkafirkan. Bahkan perlu diketahui ayol ikhwah, sampai mereka mengatakan selain Syiah itu anak zina seluruhnya. Waliyazubillah. Naam, ghairu Syiah abna'ul baghaya. Ini pemahaman yang sangat kontradiktif. Kontradiksi sekali. Mereka yang saban hari melakukan zina dengan mut'ah Islam mereka, lalu memuji orang lain melakukan zina. Ini kan luar biasa. Mereka menghalalkan perzinaan dengan istilah mut'ah, kawin kontrak. Itu kan zina yang terselubung. Kawin kontrak. Zina. Kontrak 2 jam, 3 jam, selesai. Nah, kemudian mengatakan selain mereka abna'u zina. Ini kan hal yang luar biasa. Oleh karena itu, pahami tentang hakikat ajaran tersebut, kita akan selamat dari hal yang seperti itu. Ini seputar masalah imamah. Tentu permasalahan imamah ini permasalahan yang panjang, karena ini inti permasalahannya di sini. Kemudian konsekuensi dari imamah tersebut, ya, mengatakan Al-Quran telah diselewengkan. Bahkan mereka mengatakan ya tentang Al-Quran, mereka tidak meyakini, kendati secara zahir mereka mengatakan ya karena jahil awam. Juga kami baca Al-Quran yang ada 30 juz, tapi kalau kita melihat bagaimana konsep dan ajaran mereka yang ada pada kitab-kitab mereka, itu jelas terus terang mereka mengatakan Quran itu tidak sempurna. Telah diselewengkan. Telah dirubah. Telah dihilangkan, dihapus dan sebagian, dan ditambah dan seterusnya. Nah, sebelum kita bahas masalah itu, ada akidah mereka yang keyakinan mereka yang selanjutnya menjelaskan tentang perbedaan mereka dengan akidah kaum muslimin. Mereka mempunyai akidah taqiyah. Ini perlu dipahami. Taqiyah itu intinya adalah penampilan berbeda dengan keyakinan. Jadi intinya dia memperlihatkan penampilan yang baik kepada selain mereka. Kemudian pada hatinya pada dasarnya hatinya itu mengutuk, mencela, bahkan mengkafirkan. Tujuannya apa? Agar mereka selamat. Agar tidak tersingkap kebatilan tersebut. Dan agar tidak diketahui apa hakikat dan keinginan mereka yang sesungguhnya. Dan ini juga tujuan merupakan sarana mereka gunakan untuk merekrut orang-orang awam. Maka kita mengatakan kita adalah pejuang ahlul bait yang terzalimi. Ahlul bait dizalimi begini seterusnya. Kita punya ahlul bait. Sama kita kaum muslimin. Perbedaan kita dalam masalah imamah, kita semua bersatu. Persamaan kita sangat banyak sekali. Kan begitu? Ini taqiyah. Dan taqiyah ini merupakan prinsip utama dan juga merupakan di antara pilar-pilar utama dari ajaran Syiah. Yang intinya kebohongan. Adapun ahli sunnah kaum muslimin taqiyah itu dalam kondisi darurat. Dia itu temporer. Ya, hanya dalam kondisi temporer, yaitu waktu-waktu tertentu. Yang tatkala seorang muslim tidak mampu berterus terang. Jika dia berterus terang, dia akan mungkin dibunuh dan seterusnya. Maka dalam kondisi yang sangat sempit dan temporer ini, yang sangat terbatas itu digunakan. Kemudian setelah itu, apa? Ditinggalkan dia itu kepada orang-orang kafir. Taqiyah. Ya, illa anta taqu minhum tuqah. Kecuali apabila kita melakukan taqiyah, yaitu memperlihatkan sesuatu yang dalam persepsi mereka itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi ternyata kita tidak meyakini hal itu. Ini taqiyah. Adapun dalam agama Syiah, itu adalah merupakan sifat dan karakter dan juga apa kepribadian Syiah. Jadi kalau tidak taqiyah, itu tidak Syiah namanya. Oleh karena itu, apa maksud taqiyah menurut salah seorang ulama mereka yaitu Al-Mufid dalam kitab Awailul Maqalat halaman 261, dia mengatakan maksud dari taqiyah tersebut, at-taqiyatu kitmanul haq wa sitrul i'tiqad fihi. Kitman itu adalah taqiyah itu menyembunyikan kebenaran dan sit menutupi keyakinan pada kebenaran itu. Ditutupi. Keyakinan mereka kepada kita, Anda kafir kan tidak imamah, berarti ditutupin. Dah, Anda saudara saya muslim, saudara. Kan begitu. Anda mengatakan kalau diselewengkan, enggak, saya juga baca Al-Quran 30 juz. Sama. Yang baik. Jadi, keyakinan dia, bahwa Al-Quran diselewengkan itu disembunyikan. Dibiarkan, enggak, saya baca juga Al-Quran. Nah, wa kitmanul mukhalifin, dan menyembunyikan suatu dari orang yang menyelisih dia. Siapa maksud mukhalifin di sini? Ahli sunnah. Kemudian wa tarku mudhaharatin, dan meninggalkan untuk berterus terang, ya, sikap penampilan kepada mereka berterus terang, ya, bima yaqubu dararan fid dini wa dunya, ya, dalam hal yang akan mendatangkan kerusakan di dalam agama dan dunianya, disembunyikan. Nah, itu hakikat taqiyah menurut mereka. Lalu bagaimana kedudukan taqiyah ini? Kedudukan taqiyah ini wajib. Ibnu Babawai dalam kitab Al-Itiqadat mengatakan, halaman 114 mengatakan, i'tiqaduna fit taqiyah annaha wajibah. Man tarakaha bimanzilati man taraka shalah. Jadi taqiyah itu berbohong, taqiyah itu menyembunyikan kebenaran akidah mereka itu dari orang-orang yang menyelisih, itu ahli sunnah kaum muslimin, itu suatu kewajiban. Barang siapa yang meninggalkannya seperti meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dalam agama Islam bagaimana hukumnya? Anak berkeyakinan meninggalkan sholat kafir. Terlepas di perbedaan para ulama. Ya. Karena sholat adalah al-ahdul ladzi baina bainahumus shalah wa man taraka faqad kafar. Pemisah antara kita dengan non-muslim, sholat, bahasa meninggalkannya, dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Terlepas di perbedaan para ulama, apa dia itu malas atau sengaja. Ya. Tapi keyakinan seperti itu. Nah, menurut Ibnu Babawai, salah seorang ulama Syiah, barang siapa yang meninggalkan taqiyah, maka seperti dia meninggalkan sholat. As-Sadiq dalam kitabnya, Sarair, dalam kitab Sarair, dan juga dinukil oleh Ibnu Babawi dalam kitab Malahidurul Faqih, dan juga dalam kitab Wasailus Syiah Lilhuril Amili wa Biharul Anwar, ini kita referensi mereka, mengatakan law qultu anna tarika at-taqiyyah katariki shalah, law qulta anna tarika at-taqiyyah katariki shalah lakunta shadiqan. Jika kamu mengatakan meninggalkan taqiyyah itu seperti meninggalkan salat, tentu kamu jujur dalam berbicara. Benar. Nah, bagaimana kedudukannya? Yaitu 9/10 dari agama itu ada dalam taqiyyah. Tis'atu asyaruddin. Kalau agama itu bagi 10, 9/10-nya itu di mana? Ada dalam taqiyyah. Begitu dikatakan riwayat dalam Al-Kafi lil-Kulaini, tentu kebohongan atas nama Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad siapa? Yaitu Al-Baqir. Ya. As-Shadiq, As-Shadiq Ja'far ya, Imam Ja'far ya, Shadiq sering mengatakan ya Ja'far, bahkan sekte Syiah Imamiyah ini juga dinamakan Al-Ja'fariyah. Jadi Al-Imamiyah Itsnasyariyah Al-Ja'fariyah. Karena seringkali menisbatkan kepada Ja'far As-Shadiq dalam banyak riwayat-riwayat yang palsu. Taib. Dikatakan dalam kitab atau dinukil dari dalam kitab Usulul Kafi lil Kulaini halaman atau jilid 2 halaman 217 dan juga Wasailus Syi'ah lil Har lil Hurril Amili 11 halaman 460 wa Biharul Anwar jilid 75 halaman 423 itu dikatakan riwayat begini bunyinya. Inna tis'ata a'syarid din fit taqiyya wa la din liman la taqiyya lahu. 9/10 dari agama itu ada dalam taqiyya, dan orang yang tidak punya taqiyya maka tidak ada agama baginya. La din, enggak ada agama orang yang tidak punya taqiyya. Jadi kalau kita tidak berbohong itu bukanlah ya. Itu enggak beragama menurut mereka. Yang bertaqiyya itulah Syiah yang punya agama. Nah, banyak ya riwayat tentang hal ini. Bahkan mereka mewajibkan ya untuk kita bertaqiyya di negeri taqiyya. Jadi selain negara muslimin, selain negara mereka, itu berarti darut taqiyya. Harus kita menyembunyikan akidah. Oleh karena itu jangan kita tertipu ya. Saya masih ingat ya waktu masih kecil-kecil dahulu, itu tatkala ada istilah muncul ayat-ayat apa? Ayat syaitan kan begitu. Siapa yang menulis? Sama Rusdi. Nah, siapa yang pertama sekali menawarkan, barang siapa yang menemukan membunuh kan begitu, mendatangkan kepada dia Humaini bahwa saya akan begini seterusnya kan begitu. Mengancam. Seolah dia pejuang Islam yang mengatakan dia pembela Islam. Sehingga dia yang berani mengultimatum bahwasannya barang siapa yang bisa membunuh Salman Rushdie seperti itu maka akan hadiah begini seterusnya kan begitu. Padahal dia mengatakan Al-Qur'an tidak sempurna. Ya. Plus kadzalik dia mengatakan permusuhan dengan Amerika. Berani, inilah pejuang Islam yang berani kan begitu sekarang. Tapi sebelum Khomeini berhasil dalam revolusinya itu, di mana tempat dia sebelumnya? Tinggal di mana? Perancis, negara kufar, kafir di sana. Kemudian apa yang dilakukan mereka di dalam menggempur, menguasai, menjajah negeri kaum muslimin Irak. Begitu jatuh kaum muslimin, apa yang menyebabkan? Kenapa mereka berhasil? Siapa yang bantu? Itu bukan hal yang tersembunyi lagi, terus terang mereka. Taib, begitu seterusnya, ya kita terus dibohongi oleh publik, oleh hal yang seperti itu. Kita korban ini, kaum muslimin banyak korban yang seperti itu. Apalagi para intelektual, mereka melihat ini semua Islam seperti ini. Karena mereka musuh, membenci Amerika, punya daya dan seterusnya. Bagaimana majukan muslimin, mendukung pula Yahudi dan seterusnya. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana hakikat persahabatan yang sangat mesra dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi bahasa monitor beda, tampilannya beda, dan bahasa di belakang layar berbeda. Persahabatan di depan layar berbeda dengan persahabatan di belakang layar. Itu harus kita pahami. Itulah hakikat dari taqiyah itu sendiri. Maka jangan sama sekali kita ya, pernyataan-pernyataan yang muncul tatkala kita mendengar hal itu, yakin, oh ini taqiyah nih. Sulit untuk mendeteksi ya. Oleh karena itu harus kita mewaspadai hal itu ayol ikhwah. Naam. Kemudian tentang Al-Qur'an ya. Tadi telah jelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah Al-Qur'an kalamullah, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad telah sempurna, utuh, terpelihara, terjaga sampai hari ini dan sampai ila yaumil qiyamah. Itu akidah kita Ahlussunnah kaum muslimin seluruhnya. Allah menjelaskan Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguh kami menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an dan juga kami akan menjaga dan memeliharanya. Dan keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Qur'an dan juga pengagungan mereka terhadap Al-Qur'an itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan akidah dan bagian dari hidup dan akidah mereka. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran, menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Mencetak Al-Quran sebagai bentuk dari, di antara salah satu bentuk dari juga makna firman Allah atau maksud dan bukti dari pemeliharaan Allah. Begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar mengumpulkan. Kemudian setelah itu Uthman memperbanyak, disingkat dengan Mushaful Imam. Kemudian setelah itu kaum muslimin terus berusaha bersungguh-sungguh menjaga, menghafal, menulis, membahas dan seterusnya tentang Al-Quran. Muncul ilmu-ilmu disiplin tentang Al-Quran. Semuanya itu adalah sebagai bentuk dari janji Allah yang menjaga Al-Quran dan keutuhannya. Itu akidah kita. Bahwasanya apa yang kita baca, satu huruf ada Al-Quran itu merupakan kalamullah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran itu telah kafir. Ini akidah Ahlussunnah. Jangan sampai ragu kita. Satu saja diingkari, satu huruf Al-Quran ini bukan kalamullah di hati anda, bukan telah kafir terhadap Al-Quran. Tidak beriman. Tidak ada toleran dalam hal ini. Tentang Al-Quran ini permasalahan yang tidak ada namanya toleran dan juga rukhsah dalam hal ini. Karena permasalahan mengingkari suatu hal yang telah merupakan akidah yang qat'i. Dalam akidah kaum muslimin ini ijma' kaum muslimin. Al-Imam ulama ahli sunnah ya dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana akidah ahli sunnah terhadap Al-Quran. Imam Ali dalam perkataan ulama ahli sunnah, Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra' mengatakan, Al-Quran ma ghayyir wa la buddil wa la naqisa min wa la zida fi khilafan lirrafidah alqailin an al-Quran qad ghayyir wa buddil wa khulifa baina nadhmi wa tartibi. Akidah kaum muslimin, Al-Quran itu tidak pernah dirubah, ditukar, dikurangi, ditambah, berbeda dengan akidah Rafidah yang mengatakan Al-Quran telah dirubah, ditambah, ya, diperselisihkan, ya, antara susunan-sunannya dan dirubah antara sunan dan juga kalimat-kalimatnya. Itu juga Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, al-qawlu bi anna baina al-lawhaini tabdilan kufrun sharih wa taqdibun li Rasulillah. Perkataan yang mengatakan bahwasanya di antara kedua lawhain yaitu Al-Qur'an yaitu telah ada perubahan, maka itu perkataan yang kufur, yang sharih, yang nyata, dan itu pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekhul Islam mengatakan, "Wa kadzalika aidan la syakka fi takfiri man za'ama minhu anna al-Qur'an nuqisa minhu ayatun wa kutimat." Bahwasanya tidak ragukan tentang kekufuran orang yang berasumsi, ya, berasumsi dan juga mengatakan dari kalangan mereka, yaitu orang-orang mengatakan Al-Qur'an diselewengkan, bahwa Al-Qur'an itulah dikurangi ayat-ayatnya yang telah disembunyikan. Itu tidak ragukan tentang kekufurannya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, la khilafa bainal muslimin fi anna man jahada min al-Qur'an suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Dalam kitab Lu'matul I'tiqad, tidak ada perbedaan di kalangan muslimin bahwasanya barang siapa yang mengingkari Al-Qur'an, baik satu surat, satu ayat, satu kalimat atau satu huruf yang disepakati tentang kesahihannya, ya, tentang riwayatnya, annahu kafir. Ini konsensus ahli sunnah wal jamaah, ya, jangan sampai kita ragu dalam hal ini. Nah, kita melihat bagaimana pendapat Syiah dalam Al-Quran ini. Pertama, jelas mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk sesuai dengan akidah Mu'tazilah. Akidah kaum muslim, Al-Quran bukan makhluk, kalamullah. Di dalam masalah ini mereka mengadopsi perkataan apa? Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika seseorang kaum musyrikin meminta aman, ya, kepadamu, maka berikanlah keamanan baginya sampai mereka mendengar kalam Allah. Allah mengatakan kalam Allah, dan kalam Allah sifat Allah, dan tidak satu pun dari sifat Allah yang makhluk. Ya, kalam Allah itu sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ada manusia mengatakan Al-Quran makhluk, sebagian dalam kitab ya Muhsin Al-Amin dalam kitabnya A'yan Asy-Syi'ah mengatakan Syiah dan Mu'tazilah berkata Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidaklah menjadi hujjah kecuali dengan qayyim. Qayyim itu siapa? Imam yang memahaminya. Jadi dalam kitab Al-Kulaini, Usul Kafil Al-Kulaini, jilid 1, halaman 188 mengatakan Al-Quran la yakunu hujjah illa bil qayyim. Wa anna aliyan kana qayyim al-Quran wa kana ta'atuhu muftaradah wa kana al-hujjah ala nasi ba'da Rasulillah SAW. Kata riwayat ini, Quran itu tidak akan menjadi hujjah kecuali ada qayyim. Apa arti qayyim? Seorang imam yang harus memahami Al-Quran tadi. Nah, Ali adalah sebagai qayyimul Quran yang wajib mentaatinya, dan dia adalah hujjah bagi manusia sependengar Rasulullah SAW. Bahkan juga dikatakan bahwa Al-Quran itu pada dasarnya adalah Kitabullah Samit, kitab Allah yang diam, bisu. Adapun Ali, kata mereka, Kitabullah An-Natiq, dia yang berbicara. Kalau demikian, mana yang lebih mulia? Ali dari Al-Quran toh. Al-Quran Samit, bisu, enggak bisa berbicara, enggak bisa menyampaikan kebenaran. Tapi Ali yang bisa An-Natiq. Itulah riwayat yang mereka sampaikan tentang hal itu dalam kitab Al-Fusul Al-Muhimmah, ya karangan Al-Hur Al-Amili, halaman 235. Jelas ini suatu kebatilan. Jadi ragukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tak cukup sebagai hujjah yang nyata. Kalau Al-Qur'an bukanlah hujjah, lalu perkataan siapa lagi menjadi hujjah di antara kita? Nah, ini segelintir dari perkataan mereka. Lalu yang sangat ya menjelaskan hal ini, bahkan sebagian dari ulama mereka, dan ulama ini merupakan rujukan atau ulama mu'tabar di kalangan mereka, yang merupakan sebagai ulama atau tokoh dari kalangan Syiah yang hidup di zaman dinasti As-Safawiyah yang telah kita jelaskan tadi, yaitu Nur At-Tabarsi. An-Nuri At-Tabarsi menulis sebuah kitab yang menjelaskan tentang penyimpangan Al-Quran, penyelewengan Al-Quran, dalam kitabnya Faslul Khitar fi kitabi isbabi fi isbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Jadi dia mengatakan ini merupakan kitab yang bagus, yang mulia, yang baguslah dia, yang menjelaskan yang saya beri nama atau judul dengan Fasul Khitab, yaitu perkataan yang pasti, ya, penjelasan yang pasti di dalam menetapkan penyimpangan dan penyelewengan kitab Rabbil Arbab, yaitu Al-Quran. Di sana disebutkan riwayat-riwayat, ya, yang menjelaskan tentang penyimpangan Al-Quran dan seterusnya. Bahkan dia mengatakan sampai dia mensifati Al-Quran itu termasuk safahah. Ya, safih itu dalam bahasa Arab, ya, orang yang safih itu yang tolol, yang bodoh. Safih. Maka sampai dia mengatakan sebagian ayat Quran itu safahah. Tidak ada artinya. Tidak ada maknanya. Tidak mengandung makna yang hak. Safih. Dia mengatakan dalam kitabnya, kitab Fasul Khitab tersebut, wa min al-adillati ala tahrifil Quran fasahatu bi ba'd al-faqarat al-balighah, di antara dalil-dalil menjelaskan penyimpangan Al-Quran, kefasihan Al-Quran dalam sebagian paragraf-paragrafnya, sunan-sunannya. Yuqsadul fasaha annaha balighatun jiddan, maksud dengan fasah dia perkataan yang sangat baligh. Wa 'azimatun jiddan, yang agung. Tasilu hadd al-i'jaz, yang sampai pada batasan al-i'jaz, ya, mukjizat. Wa sakhafatu ba'dil akhar, dan juga kesafahan, safah yaitu tolol atau bodoh atau yang tidak bisa masuk akal, ya, sebagian ayat yang lain. Lihat bagaimana berani mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu ada yang safih, safah, tidak masuk akal, tidak bisa diterima, itu safih. Bahkan dia menukil perkataan dari Ali Ahmad Al-Kufi, riwayat yang mengatakan waqad ajma ahlun naqli wal athar min al-khas wal 'am an hadha alladhi bi aidin nas min al-qur'an laysa hadha al-qur'an kullahu. Ini perkataan mereka. Sungguh telah sepakat ahlun naqli wal athar, jadi menurut mereka, ulama-ulama hadis mereka dari kalangan khusus dan umum, ya, dari para tokoh-tokoh mereka dan juga pengikut-pengikut secara umum, bahwasannya Quran yang ada di tangan manusia sekarang ini, yang ada di kaum muslimin itu, laisal Quran kullahu, bukanlah Quran seluruhnya. Lalu kita tanyakan, mana Quran yang selebihnya mana? Oh iya, masih ada katanya 2/3 yang dikenal dengan Mushaf Fatimah. Mana dia Quran itu? Enggak ada, sampai sekarang belum muncul. Bahwa semeringat Rasulullah SAW, semenjak Rasulullah meninggalkan umat ini, dengan meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai saat ini kita masih membaca Quran yang apa? Quran yang tidak utuh. Berarti umat ini akan sesat, ya kan? Karena rujukannya tidak utuh, diselewengkan. Berarti pas sahabat juga orang yang beres, kan begitu? Karena juga membaca Quran yang apa? Waliyazubillah, ya, Quran yang tidak utuh. Nah, ini perkataan dalam kitab Faslul Khitab, karangan dari An-Nuri At-Tabarsi, merupakan salah seorang ulama mereka. Taib. Kemudian kita beralih kepada permasalahan yang lain yang berkaitan dengan akidah mereka tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup di zaman Rasul, yang beriman kepada Rasul dan meninggal dalam keadaan iman. Iman, ya, bersua dengan Rasul, beriman dengan Rasul, meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Dan ini kedudukan yang hanya khusus bagi kaum Muhajirin wal Ansar yang pernah hidup bersama Rasul, beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Akidah kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disimpulkan dalam 3 poin penting. Pertama adalah mencintai para sahabat Nabi, mendoakan kebaikan, mendoakan keridhaan bagi mereka. Yang kedua adalah mengikuti dalil di dalam menjelaskan keutamaan dan kedudukan mereka. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kemudian setelah itu yang tersisa dari kaum atau yang mendapat jaminan masuk surga 10 orang tersebut. Kemudian setelah itu dari apa? Muhajirin, Ahlul Badar dari Muhajirin yang pernah ikut perang Badar dari kalangan Muhajirin. Kemudian setelah itu yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Kemudian setelah itu yang Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian setelah itu yang Islam setelah penaklukan kota Mekah. Begitu. Dan kita harus meyakini hal itu. Keutamaan para sahabat tidak sama. Mereka orang mulia seluruhnya, tapi mereka bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Yang paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Begitu akidah Ahlussunnah. Lalu menurut akidah Syiah, ternyata sahabat itu tidak selamat, ya, dari ponis kekafiran, ya, oleh mereka kecuali hanya 3 orang saja. Hanya yang selamat 3 orang. Selebihnya apa? Telah murtad. Siapa yang paling murtad? Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu, ayol ikhwah, di dalam doa yang sering dipanjatkan oleh orang Syiah, bahkan setiap hari, doa pagi hari dan sore hari, adalah doa melaknat apa? Abu Bakar dan Umar. Doa melaknat Abu Bakar dan Umar. Yang dikenal dengan doa apa? Doa apa? Sanamil Quraisy. Melaknat 2 berhala Quraisy. Yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan bukan Abu Bakar dan Umar saja, semua orang yang mencintainya, semua orang yang memperjuangkannya, Semua orang yang berloyalitas kepadanya. Jadi saya, antum seluruhnya, dan para pendengar yang mencintai Abu Bakar itu senantiasa didoakan laknat oleh apa? Orang Syiah. Lalu mari kita bermesra-mesraan, mari kita sama berjabat tangan, saudara. Mana anda melaknat saya tiap hari, tiap dalam doa, lalu kita bersahabat. Kalau kita ingin bersahabat, nah, doakan kebaikan bagi sahabat. Baru kita bisa bersahabat. Tapi selama sahabat yang merupakan akidah saya mencintai Abu Bakar dan Umar, semoga saya dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar dalam surga, bersama Rasulullah, itu doa, itu keinginan kita. Lalu anda melaknat, mengkafirkan, bisa kita bersahabat? Bergandengan tangan? Bermesraan? Gak ada perbedaan antara kita? Satu yang mustahil. Gak ada yang bisa menerima ini kecuali orang yang memiliki kedengkian terhadap Islam. Oleh karena itu, yang kedua, yang ketiga, akidah di sunnah, kita tidak boleh menyibukkan diri dengan membahas perbedaan para sahabat. Karena perbedaan di kalangan masalah ijtihadiyah, bukan masalah politik, bukan masalah kekuasaan. Suatu kekeliruan kalau mereka berbeda itu karena rakus terhadap kekuasaan, itu suatu kesalahan. Sebagian dikatakan sebagian orang-orang yang tidak memahami hakikat perbedaan di kalangan para sahabat. Mereka mengatakan faktor politik, kata mereka. Tidak. Itu masalah ijtihadiyah yang bukan karena rakus pada kekuasaan, tapi mereka menganggap bahwasanya mereka lebih berhak. Bukan karena kerakusan pada pemerintah atau kekuasaan, mereka bukan orang yang rakus pada kekuasaan. Para sahabat Nabi bukan tipe dan juga karakter orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ayol ikhwah, orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya bukan sekedar mencela sahabat Nabi, tujuannya ingin mencela Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan. Oleh karena itu salah seorang ulama ahli sunnah, Abu Zur'a Ar-Razi, mengatakan idza ra'aita rajula yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Jika kamu melihat seorang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia zindiq. Orang yang sesat, orang yang ya menyimpang dari agama Allah, orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, zindiq. Jadi demikian itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun, Rasul benar, Al-Qur'an benar. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan Al-Qur'an ini kepada kita dan juga sunnah-sunnah Rasulullah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada dasarnya yuriduna ayajrahu syuhudana, mereka ingin mencela para saksi-saksi kita sebagai saksi di dalam menerima riwayat dari Rasulullah sallallahu menyampaikan Al-Qur'an dan hadis, dan itu yang mereka ingin cela, itu yang mereka ingin laknat, itu yang mereka ingin kafirkan. Tujuannya adalah liyubtilul kitab was sunnah, mereka ingin menghancurkan, ingin membatalkan Al-Qur'an dan sunnah. Wal jarhu bihim aula, dan mencela orang-orang seperti itu lebih pantas bagi kita. Nah, itu tujuannya. Oleh karena itu dalam sebagian riwayat mereka dijelaskan ya bahwasanya tidak sempurna iman la wala'a ila bil bara', tidak sempurna loyalitas seseorang kepada sesama dia ya kecuali bila, atau tidak sempurna imannya kecuali bila berlepas diri dari sahabat. Naam. Dalam riwayat yang dinukil oleh Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi, itu dari Ja'far, Abu Ja'far, riwayatnya mengatakan seluruh manusia ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah murtad kecuali hanya 3 orang. Lalu saya bertanya, itu rawi bertanya kepada siapa mereka yang bertiga itu. Abu Ja'far, ya, versi riwayat mereka ini mengatakan menjawab Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Semoga Allah merahmati dan memberkahi mereka. Kemudian setelah itu disebutkan sebagian orang yang, dan beliau berkata, yaitu yang Abu Ja'far, menurut riwayat ini, mereka itulah orang-orang yang sebagai tempat tumpuan atau pemimpin, dan mereka enggan memberi baiat pada Abu Bakar sampai mereka, yaitu sahabat Nabi, datang membawa Ali dalam keadaan terpaksa, lalu dia berbaiat. Artinya apa? Jadi semua orang sepeninggal Rasul telah kafir murtad. Pun Abu Bakar, Ali di waktu membaiat Abu Bakar itu hanya dipaksa. Dipaksa dia. Begitu mereka membuat opini atau menanamkan doktrin bahwasannya Ali itu terpaksa dalam membaiat pada Abu Bakar dan Umar. Jelas ini suatu kebohongan atas nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in. Bahkan ayyul ikhwah, permasalahan mengkafirkan sahabat ini merupakan ajaran yang senantiasa ditanamkan, kebencian kepada sahabat ditanamkan sejak dini kepada mereka. Oleh karena itu tidak ada dari anak-anak orang Syiah yang namanya Abu Bakar dan Umar. Silakan antum cari. Di Iran kalau ada, ya, yang anak mereka yang namanya Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Silakan antum cari. Kenapa begitu? Saking bencinya kepada sahabat Nabi SAW. Bahkan hari terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Majusi, Abu Lu'lu Majusi itu diperingati sebagai hari raya oleh mereka. Dan digelari Abu Majusi itu sebagai apa? Abu Syuja', pahlawan mereka. Sehingga kuburannya apa? Betul, kuburan yang dibangun dengan megah dan juga marmer dan luar biasa. Antum sekarang lihat bagaimana bentuk kuburan Abu Lu'lu Majusi. Di internet bisa di YouTube lihat. Kuburan Abu Lu'lu Majusi akan terlihat begitu megahnya. Itu diperingati. Karena dia yang membunuh, yang menikam siapa? Umar bin Khattab. Tapi jadikan sebagai pahlawan oleh mereka. Dan dalam prinsip agama mereka, orang yang paling tinggi kedudukannya dalam agama Islam itulah orang yang paling terhina menurut mereka. Makanya orang yang paling kafir di umat ini menurut mereka adalah Abu Bakar. Sementara kita ahli sunnah kaum muslimin, orang yang paling beriman, jika imannya ditimbang dengan iman seluruh umat ini, akan berat umat iman dia. Siapa mereka? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Law wuzina imanu Abu Bakar wa imanil umma la rajaha imanu Abu Bakar. Sekiranya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh umat kaum muslimin ini, maka akan berat iman Abu Bakar. Bukan karena berat fisiknya. Kalau kita melihat Abu Bakar itu orangnya kurus. Kurus kerempeng. Kurus beliau radhiyallahu anhu wa sahabati ajmain. Bahkan sering kalau dia memakai sarungnya itu terus melorot. Terus dinaikkan lagi. Terus kena tidak berpinggang. Kalau kita ikat kain mungkin masih bisa, kan begitu. Sering beliau seperti itu. Sehingga Rasulullah mengatakan matahtal ka'ban finnar, lalu dia takut, khawatir. Jangan-jangan dia juga begitu kainnya ya menutupi mata kakinya karena turunkan begitu, longgar begitu, lalu dia takut jangan-jangan termasuk orang yang khuyala mendapat ancaman masuk neraka. Rasul mengatakan anta lasta minhum. Anta lasta man talbasuhum khuyala. Engkau tidak termasuk golongan seperti itu ya Abu Bakar. Tapi kalau imannya ditimbang dengan iman manusia ini, kata Rasulullah SAW, akan berat iman Abu Bakar. Jadi orang yang pertama dalam sepeninggal Rasul dari kalangan kaum muslimin Abu Bakar, kemudian Umar. Tapi di dalam akidah Syiah, orang yang paling kafir, paling hina, bahkan di neraka tempatnya lebih hina bersama iblis dan syaitan, nanti dia adalah siapa? Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu, semakin besar perjuangan seorang dalam menjuangkan, memperjuangkan Islam, maka dalam pandangan Syiah semakin hina orang tersebut. Maka mereka membenci para ulama-ulama ahli sunnah. Membenci Abu Hanifah, membenci Imam Malik, membenci Imam Ahmad, dan juga membenci Imam Syafi'i. Bahkan menisbatkan kepada mereka kebohongan-kebohongan dan juga kepalsuan-kepalsuan yang tidak bisa diterima oleh akal. Begitu mereka membenci. Oleh karena itu, semakin seorang berpegang teguh agama, semakin dibenci oleh mereka. Nah, ini prinsip akidah mereka. Oleh karena itu, mari kita waspada. Ya, Kalau kita ingin bersahabat dengan mereka, maka katakan kepada mereka, cintai sahabat. Kami bisa bersahabat dengan Anda. Tapi selama Anda mengkafirkan sahabat dan agama saya rela berjuang demi mempertahankan sahabat Nabi SAW, bukan mengkultuskan, mempertahankan martabat mereka, dan itu agama saya. Tapi Anda mengkafirkan mereka, melaknat pagi hari, sore hari, mungkinkah kita bisa bergandengan tangan? Sebagai atau judul sebagian kitab, orang-orang yang tidak paham atau mungkin sengaja memberikan, ya, menipu kaum muslimin, ya, bahwa saya Syiah mungkin bergandengan tangan, kan begitu? Mustahil. Maka benar apa yang dikatakan oleh seorang Pak Kiai yang hadir dalam acara apa itu? Acara Indonesia New York, kan begitu? Itu betul, sampai di kiamat tidak akan mungkin bersatu. Benar, kita katakan akan mungkin. Kenapa masalah perbedaan bukan masalah hanya pemahaman dalam masalah urusan fikih? Tidak, perbedaan dalam masalah din, agama. Agama Syiah produk Yahudi Abdullah bin Sabah. Agama kita wahyu dari Allah. Agama Islam wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah bisa bersatu? Mustahil, ayol ikhwah, mustahil. Sehingga begitu ada peluang, lihat bagaimana mereka melakukan, membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Banyak sekarang program-program penawaran beasiswa untuk sekolah ke luar negeri seperti Iran, Al-Qum di sana. Sehingga betapa banyak yang jadi korban. Ya, waspada. Peringatkan kaum muslimin, peringatkan mereka. Yang dipelajari di sana apa? Membenci sahabat, mengkultuskan ahlul bait, mengkafirkan sahabat, kafirkan kaum muslimin, mengatakan Quran diselewengkan. Nah, adapun juga mungkin ya di sana saya mempelajari ilmu umum teknologi juga berbahaya, karena itu tidak akan selamat dari doktrin yang kita tanamkan. Sehingga banyak kita melihat mereka di sana mengambil misalnya pasca atau program S2 dan S3 untuk jurusan masalah teknologi, tapi di sana ditanamkan doktrin. Kalau dia tidak terpengaruh kecuali setelah pulang dari pendidikan di sana mempunyai pemahaman bahwa Syiah dan Sunnah sama saja, mereka juga berjuang untuk mencari kebenaran seterusnya, itu telah cukup bahwasanya orang tersebut telah dicuci otaknya dengan pemikiran yang seperti itu. Loyalitasnya telah terberikan kepada apa? Kepada negara yang seperti itu. Nah, oleh karena itu komisinya harus waspada. Waspada, jangan tertipu dengan propaganda dan juga ya senyum manis mereka ketika berhadapan dengan kita. Ini karena senyum tersebut senyum yang mengandung 1000 bahasa, 1000 makna, ya. Karena para ulama yang lebih berilmu dari kita telah mengatakan bagaimana tentang penyimpangan dan bagaimana propaganda yang mereka lakukan untuk menipu kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatasi kita, ya karena dibatasi sampai jam 11 penyampaian materi, maka pada kesempatan kali ini tentu masih tersisa waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mengingatkan kaum muslimin akan bahayanya Syiah, dan agar pemerintah bersikap tegas di dalam ya membendung ya penyebaran pemikiran Syiah di Indonesia, dan harus kita at-ta'awun 'alal birri wat taqwa di dalam memperingatkan umat dari bahaya tersebut. Dan terakhir, ketahuilah bahwasanya pemikiran Syiah merupakan ancaman yang sangat berbahaya terhadap NKRI ini. Oleh karena itu, ingin negaranya stabil, ingin selamat, ingin hilang dari bermacam bentuk krisis dan juga bermacam gejolak yang terjadi, maka selamatkan umat dari bermacam pemikiran yang sesat dan menyesatkan itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana kita menyikapi penganut Syiah? Ya kita menyikapi kalau dia terlihat orang yang awam, kita apa? Kita ajak dijelaskan kepadanya tentang kebenaran, tentang kebatilan Syiah tersebut. Dijelaskan. Karena banyak yang tidak mengetahui, apalagi orang-orang awam. Dijelaskan tentang kebatilan itu. Jika dia orang-orang yang akademisi, kita mempunyai kemampuan untuk menyingkap kesesatan dan syubhat mereka, sampaikan. Maka jika tidak mampu, jangan menghadapi mereka. Tapi tentu di dalam menyikapi ini, kendati perbedaan itu, perbedaan yang tidak bisa mungkin disatukan, maka bukan berarti kita bermain hakim sendiri, tidak boleh. Kita mengatakan, tatkala kita menyampaikan hal ini, mengkritisi mereka, ya, tentang kebatilan akidah Syiah, bukan berarti kita melegalkan atau melegitimasi adanya, ya, sikap anarkis atau kekerasan yang terjadi sehingga sampai pertumpahan darah. Tidak, harus dibedakan. Nah, jadi kita tidak menghalalkan darah, tapi menjelaskan kebatilan, menjelaskan kesesatan, agar umat waspada dari kesesatan tersebut. Jadi jangan main hakim sendiri. Ya, jangan main hakim sendiri. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seorang itu Syiah atau bukan? Apakah ada tanda-tanda lahiriah yang bisa kita lihat dari diri mereka atau ciri-ciri lahiriah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri mereka, bahwasanya dalam setiap perkataan atau dalam banyak majlis masyarakat atau penampilannya atau mungkin perkataannya, sering mereka itu mengatasnamakan Ahlul Bait. Ya, ini juga tak kala ada namanya, ini madhab Ahlul Bait, ini juga pencinta Ahlul Bait, ini jelas kita yakin ini Syiah. Kemudian terus mereka, ya, dalam konsep imamah, ini sering juga dalam dunia akademik, ya, dunia, sering mereka bercentang masalah kepemimpinan dalam Islam, tapi diarahkan itu kepada meyakini imam-imam yang 12 yang suci tersebut. Kemudian dalam ibadah juga terlihat, biasanya mereka di dalam salat itu sering atau bahkan melepaskan tangan, tidak meletakkan tangan di dada, kan begitu? Itu juga di antara pertanda mereka. Kemudian di antara hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan untuk mengenal mereka, yaitu dengan melakukan bermacam pendekatan-pendekatan untuk menjalin kebersamaan-kebersamaan, ya, kesatuan yang mengatasnamakan membela kebenaran dan juga, ya, menjunjung tinggi martabat Ahlul Bait. Itu harus dipahami dan harus diwaspadai. Kendati secara zahir kita penampilan kita sama, terkadang kan begitu, kan Indonesia sama. Tapi dari segi pemikiran, pemahaman, di sini akan kita bisa melihat, ya. Maka jika sebagian di antara tersebut terlihat, maka ini harus diwaspadai. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan saat itu, saat ini, untuk memerangi mereka? Perlu dipahami, bentrokan fisik tidak dibenarkan. Adapun memerangi pemikiran, na'am, sampaikan. Adapun memerangi apa terjadi seperti sampang dan seterusnya, ya, itu tidak boleh. Kendati hal itu juga kita harus mewaspadai dan pelajaran. Artinya itu pelajaran juga bagi penguasa, pemerintah. Tatkala suatu pemikiran yang aneh dan nyeleneh, menyimpang dan menodai agama, tidak diberantas, tidak dibendung, maka akan terjadi konflik. Karena yang namanya kaum muslimin, kenanti mereka awam, yang tatkala agamanya dihina, dicela, dia tidak akan sabar. Dia bisa dibendung. Kenanti kita katakan ini jelas sikap yang salah. Karena siapa yang sabar untuk menahan Abu Bakar dicela dan dikafirkan? Gak ada yang bisa sabar kalau dia tidak mempunyai sikap yang bijak dalam mengatasi hal seperti itu. Maka memerangi pemikiran, na'am, wajib. Perangi terus pemikirannya. sampaikan kepada umat kebobrokan mereka, singkap kebatilannya dengan tulisan, makalah, media yang kita miliki, sampaikan. Tatkala mereka telah berani menebarkan kebatilan itu, ya harus disampaikan. Tapi perlu diperhatikan, kalau kita turun pada masyarakat yang mereka di sana tidak tahu menahu tentang Syiah, maka ajarkan mereka akidah yang benar, tanamkan terus. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mengetahui, masyarakat kaum muslimin awam itu alal fitrah, kalau kita sampaikan Syiah, lalu menjadi kita ikut mempublikasikan ajaran Syiah itu pada mereka, kebatilan tadi. Jangan disampaikan terlebih dahulu. Sampaikan al-haq, ajarkan akidah yang benar, ajarkan pengagungan kepada Al-Quran, ajarkan pengagungan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan sahabat Nabi. Begitu seterusnya. Tapi kalau ada benih-benih pemikiran sebelum mulai muncul, maka harus waspada. Terus cepat diatasi. Jangan dibiarkan. Jadi begitu sikap kita. Ya, pemikiran diperangi, tapi bentrokan fisik ini tentu bukan kita yang melakukan. Ini penguasa, tugas penguasa. Harus dibedakan. Nah, begitu juga harta berbeda agama. Seperti Ahmadiyah, enggak boleh kita membakar rumah mereka. Enggak boleh mencuri hartanya. Tapi kita sampaikan bahwa Ahmadiyah bukanlah Islam. Kan begitu? Siapa yang meyakini ada Nabi selain Nabi Hasan, bukanlah Islam. Seperti itu. Ajaran lain kita sampaikan. Tapi untuk bentrokan fisik, itu tidak dibenarkan. Karena itu bukan urusan atau bukan kewajiban kita. Nah, bahkan dilarang menzalimi atau menumpahkan darah dengan alasan hal yang seperti itu. Apakah Syiah akan bisa dibasmi di muka bumi? Nah, kalau Allah menghendaki akan basmi, tapi yang namanya pemikiran tetap akan mengakar. Pemikiran sebagaimana kata ulama, likulli qaumin waris, setiap kaum itu ada pewarisnya. Nah, selama Allah telah mentakdirkan bahwasanya akan terjadi perpecahan, tetap akan ada. Dan ini ujian bagi kita. Dan ini bukan berarti melegitimasi perpecahan, tidak. Tapi peringatan bahwasanya ada orang yang sesat, terjerumus dalam kesesatan, maka waspada, tinggalkan hal itu. Nah, oleh karena itu, ya, untuk dibasmi, ya, kalau Allah tidak mentakdirkan lagi bahwa itu akan terjadi, akan bisa. Tapi selama itu takdir Allah telah Allah tentukan akan terjadi perpecahan, tetap masih ada. Tapi kita harus waspadai. Di sinilah kita diuji. Ya, diuji oleh Allah sejauh mana pengorbanan ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran dan menyingkap kebatilan tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bagaimana apabila kita sudah berusaha menjelaskan tentang segala bentuk kesesatan dan kebatilan Syiah kepada saudara kita, dengan alasan ya berangkat dari kecintaan pada saudara-saudara kita kaum muslimin, dan adakah wajib, apakah wajib menyampaikan menyampaikan bagi kita? Ini tetapi walhasil apa yang kita sampaikan malah semakin kuat tentang ketaklidannya, bahkan mereka mengatakan ini kan bid'ah hasanah. Kok bid'ah hasanah? Cara apalagi yang bisa kita lakukan? Jadi intinya begini, kita telah menyampaikan kebenaran ya kepada saudara kita, lalu tidak diterima, ya tugas kita selesai. Anda, saya, seluruh kaum muslimin tidak bisa memasukkan hidayah pada hati seseorang. Innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Anda tidak bisa memasukkan hidayah kepada hati seseorang. Tapi Allah yang menunjuki seorang pada jalan yang dikehendakinya. Allah yang menunjuki hamba yang dikehendakinya. Kita menyampaikan al-haq, diterima dan tidak diterima itu bukan urusan kita. Setelah kita sampaikan kebenaran, amrul ma'ruf nahyul munkar, selesai tugas kita. Diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia mengatakan ya ada bid'ah hasanah, semoga tuhan saya dalam urusan i'tiqad enggak ada bid'ah hasanah. Yang sini utarakan bid'ah bahasanya dalam hal-hal yang ibadah, yang bagi orang-orang yang mengatakan bid'ah hasanah, tapi ya secara agama enggak ada bid'ah hasanah. Bid'ah kullunya kulluha kata Rasulullah dhalalah. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Ini perkataan Rasul, lalu ada perkataan ulama misalnya mengatakan bid'ah hasanah. Mana yang kita utamakan, Rasul atau ulama? Jelas Rasulullah SAW yang maksum. Ulama tidak maksum, boleh jadi mengatakan suatu pendapat keliru atau salah, atau ijtihad dia. Tapi kalau ijtihadnya salah, tidak boleh diikuti. Tapi dia dimuliakan kalau itu ulama ahli sunnah. Ya, beda. Tapi Rasul maksum, dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Lalu ada yang mengatakan bid'ah hasanah, apalagi pembicaraan kita tentang masalah i'tiqad, ideologi, pemikiran. Jelas tidak ada. Jadi intinya sampaikan dalil Al-Qur'an dan sunnah, dan juga doakan dia mendapat hidayah. Ini yang perlu diperhatikan, doakan mendapat hidayah. Jadi berusaha dan berdoa. Ini berusaha dan berdoa. Nah, wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan yang senada dengan yang pertama tadi tentang ciri ya fisik dalam penampilan dan juga ibadah orang-orang Syiah. Ini sudah dijawab. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apakah tidak termasuk ghibah menceritakan kejelekan orang lain? Syukran, jazakumullah khairan. Ma huwa ghibah? Ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu yang dia tidak menyenanginya. Ghibah. Naam, secara prinsip kita tidak boleh menghibah kaum muslimin. Tapi kita diperintahkan untuk menjelaskan kebenaran dan menepis kebatilan. Karena ini termasuk wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Bahkan para ulama menjelaskan permasalahan ghibah itu diperbolehkan dalam masalah di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam menjelaskan kebatilan, bahkan menyebutkan menggibah orang ahlul bidah untuk memperingatkan umat dari kebatilan suatu hal yang disyariatkan. Makanya kita mendapatkan para ulama dalam kitab-kitab tabaqat, dalam kitab-kitab biografi para perawi hadis, pulan pulan misalan mudallis, pulan kadhib, dan seterusnya. Jadi disebutkan si pulan ini adalah orang yang sering manipulasi hadis riwayat, pulan pembohong, dan seterusnya, dan pemalsu hadis. Bahkan jelaskan sulan pulan misalan syi'i rafidhi, fulan mu'tazili jahmi, dijelaskan oleh para ulama. Karena tujuannya agar umat tahu akan kebohongan dan kebatilan, dan agar tidak tertipu dengan hal yang seperti itu. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa ghibah secara prinsip memang tidak dibenarkan, tapi diperbolehkan di dalam memberikan peringatan kepada umat, terkhusus dalam menjelaskan kebatilan dan juga orang-orang yang mengibarkan bendera kebatilan tersebut, agar umat tahu. Ya, itu diperbolehkan. Ini bukan termasuk. Bahkan ini ghibah yang disyariatkan pada kesempatan kali ini. Naam, wallahu a'lam. Masyaallah, al-hadis, afdalul jihad kalimatu 'adl 'inda sultanin ja'ir. Man arada an yansaha sultan bi amrin fala yubdihi lahu alaniya, walakin liya'khudh bi yadihi wa yakhlu bihi fa inna fa in qabilahu minhu fa dhaak wa illa kana qad adda alayhi. Naam. Ustaz, bagaimana mengkompromikan hadis-hadis di atas yang seolah-olah bertolak belakang? Maksudnya mengkompromikan dengan Nah, itu maksudnya. Tidak bertentangan. Karena apa yang kita sampaikan itu tidak menggibah penguasa, memberikan nasihat dan menyampaikan, kemudian suaranya sampai kepada mereka, mengingatkan mereka. Naam. Dan juga para ulama, hal yang seperti ini tidak. Karena kita mengingatkan bahwasanya di antara kewajiban mereka adalah memberantas atau menepis atau membendung bermacam bentuk aliran tersebut. Mengingatkan, kita tidak mencela, kita tidak mengatakan bulan begini, tidak. Mengingatkan bagi para penguasa, bagi orang-orang yang memiliki wewenang, kan begitu, tidak bertentangan. Nah, kalimatul haq inda sultan ja'ir. Nah, kita sampaikan al-haq, kita sampaikan al-haq kepada mereka Kemudian barang siapa yang ingin menasihati penguasa, na'am, prinsipnya adalah dengan bisa kita mendatangi. Bukan berarti kita mencela dia di podium, tidak. Ini tidak dibenarkan karena menimbulkan fitnah. Dan apa yang sampaikan pada kesempatan kali ini bukanlah mencela, mengingatkan. Ya. Jadi jangan dicampur adukkan permasalahan. Jadi kita mengingatkan para penguasa untuk mewaspadai hal ini, berhati-hati. Nah, adapun bila kita mencela, merasakan kerusakan begini, zalim begini dan seterusnya, lalu mencela dalam mimbar dan dalam apa namanya itu, di depan halayak ramai, dan menjejelekan mereka dalam media elektronik dan yang lain-lainnya dan dunia maya dan seterusnya, ini jelas tidak dibenarkan. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, soal negara Indonesia adalah negara demokrasi, di mana setiap warga negaranya bebas menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Bagaimana caranya agar negara bisa menghukum para Syiah hingga mereka musnah di negeri ini, sedang hukum yang berlaku adalah bebas? Taib. Tidak dilakukan negara demokrasi, kebebasan. Taib. Oleh karena itu, tatkala kita menyampaikan tentang kesehatan Syiah, jangan dipermasalahkan. Kita sampaikan. Lalu kita juga menyampaikan pada penguasa ya, untuk diperhatikan. Bukankah mereka mengatakan, mari kita menjaga NKRI ini, Negara Kesatuan Indonesia. Kita katakan, salah satu usaha untuk menjaga kesatuan tersebut, stabilitas negara, maka berhati-hati pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi. Karena kita adalah mayoritas kaum muslimin. Karena kalau gejolak muncul di kaum muslimin, jelas negara akan gejolak, kan begitu. Maka tatkala kaum muslimin yang mayoritas ini, kita ingin menjelaskan kepada kaum muslimin hati-hati dengan pemikiran ini. Dan juga para bapak-bapak kita yang mengemban amanah tersebut, karena mereka kaum muslimin, kita sampaikan ini tugas mereka yang mulia untuk menjaga kesatuan tersebut. Lalu kalau kesatuan ini dijaga, tapi juga para terorisme takfiri di penjara, mereka dibunuh, kemudian pemikiran tidak diperangi, ini kan jelas sikap yang tidak apa bijak. Sebagai contoh, terorisme diperangi, para tokoh-tokohnya dipenggal apa namanya itu ditangkap, bahkan dieksekusi dan seterusnya, tapi pemikiran tidak pernah dieksekusi. Bahkan mereka dalam penjara menulis kitab tentang mengkafirkan, memurtadkan para penguasa. Ya sama aja, mati satu orang, dieksekusi satu orang, tapi setelah itu ribuan pemikiran yang nerima, ya kan? Jadi pemikiran perang ini tugas kita sekarang ini. Kita sedang mengeksekusi apa pemikiran. Pemikiran, kalau pemikiran yang tidak dibereskan, maka tetap aksi visi itu akan terjadi. Karena seorang melakukan suatu permasalahan, itu pasti memulai dari suatu keyakinan. Keyakinan. Kenapa orang-orang Syiah dalam acara Husainiyah dan Asyura itu memukul kepala mereka? Memukul dengan rantai-rantai. Pisau mendarahi mereka dan menangis-nangis. Ya. Memperlihatkan kesedihan mereka atas terjadinya ya terbunuh Husain, kan begitu, pada Asyura. Karena keyakinan itu akidah dan agama mereka. Kenapa para takfiriyin, teroris bisa mampu membunuh, meledakkan diri mereka dengan bom bunuh diri? Kenapa? Karena meyakini Anda bunuh diri, selangkah Anda masuk surga dan apa? Dipinang oleh bidadari. Minang bidadari kan begitu. Kenapa dia Syiah membunuh ahli sunnah di Suriah dan mengatakan uqtul sunnah tadkhul jannah, bunuh ahli sunnah kamu masuk surga. Jadi ini yang membuat. Oleh karena itu kita sampaikan, nah, dengan kondisi tatanan negara yang demokrasi seperti ini, ya kita perlu baik muslim untuk menyampaikan al-haq tentu dengan cara yang baik. Jangan buat kebohongan. Kita tidak boleh berbohong untuk mencela suatu golongan. Untuk mengkritisi. Sampaikan al-haq. Sampaikan al-haq dengan apa adanya. Dan sampaikan bukti-bukti dari perkataan mereka. Nah, Kalau mereka mengingkari, silakan, ini perkataan ulama Anda. Ini perkataan tokoh-tokoh Anda. Anda mengingkari atau menyetujui? Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi, jelas penguasa tentu kita sampaikan tugas mereka. Semuanya mereka juga merasa apa? Prihatin dengan kondisi yang dialami sekarang, kan begitu. Permasalahan sampahnya bagaimana sih? Adakan sampai acara di televisi begini dan seterusnya. Ya. Yaitu dari sekian banyak ya atau permasalahan yang muncul di Nusantara ini. Oleh karena itu suatu hal yang mustahil, kendati negara berusaha menjalin atau menjamin kebersamaan tadi dengan asas demokrasi dan undang-undang dasar tersebut, tapi kalau pemikiran tidak dibendung, maka ini akan terus memicu perpecahan tadi. Naam, akan memicu perpecahan. Oleh karena itu, sebagian jelaskan para ulama, di antara tugas para penguasa yang paling utama, number one, itu adalah menjaga keutuhan agama. Menjaga keutuhan agama. Naam, demikian wallahu a'lam. Apakah langkah konkret yang telah dilakukan oleh para alim ulama Indonesia ini menasihati pemerintah dengan kaitannya permasalahan salam syiah? Ya, mereka telah menyusun fatwa seperti fatwa MUI Jawa Timur, kemudian juga fatwa sebelumnya di waktu zaman Buya Hamka, telah mengeluarkan fatwa dan juga himpunan fatwa ulama ya MUI Indonesia menulis, disampaikan pada para ulama, disampaikan pada penguasa. Telah sampai, mereka lakukan, itulah tugas mereka. Ya. Dan kita mengharap semoga itu bisa didengar dan dilaksanakan oleh penguasa. Mudah-mudahan MUI dengan segera mengeluarkan fatwa pusat yang langsung ya mengatakan hal seperti itu. Kenapa harus kita tunggu? Itu jelas kesesatan seperti itu. 10 kriteria tentang kesesatan aliran Indonesia itu ada pada ajaran Syiah seluruhnya. Lalu apa yang membuat mereka tidak mengeluarkan fatwa tersebut? Nah, silakan baca 10 kriteria tentang aliran sesat ada semua dalam ajaran Syiah tersebut. Nah, ini yang harus kita memohon semoga para ulama kita diberi kekuatan oleh Allah dan menyampaikan al-haq sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka menyampaikan kebenaran dan menyelamatkan umat dari kesesatan tersebut. Nah, kenapa orang Syiah tidak mengakui keturunan Hasan? Ya, Hasan itu ibarat ya pelengkap bagi mereka. Bahkan di waktu dia menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah, itu mereka malah sampai memukul Hasan, sampai mengatakan, menggelari Hasan sebagai mudhillul muslimin, yang melecehkan kaum muslimin. Mereka seperti itu. Para ulama menjelaskan kenapa mereka mengambil dari keturunan Husain. Karena dalam sebagian dijelaskan, salah satu darah dari istri Husain sendiri adalah dari keturunan apa? Farisiyah, Imra' al-Farisiyah, Persia. Jadi disitulah ya, maka keturunan dari istri yang Farisiyah ini itulah yang jadikan mereka sebagai apa? Dari imam yang 12 tadi. Karena sebagian kita ketahui, sebelum runtuhnya dinasti di zaman Al-Majusiyah tersebut, yaitu zaman Persia, kerajaan Persia, Faris yang diruntuhkan oleh ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dalam tatanan hidup mereka negara itu, mereka masih ada sistem kasta dan apa kerajaan, dan itu suatu hal yang sangat mereka banggakan. Sehingga begitu runtuh kerajaan atau dinasti dan daulat mereka, mereka merasa apa ya, betul-betul pukulan yang sangat keras bagi mereka. Maka di antara mereka ada yang masuk Islam, betul-betul baik Islamnya, ada yang masuk Islam karena nifaq, karena ingin membalas. Oleh karena itu, tatkala Abu Lu' Majusi datang kemudian sebagai pembantu atau mungkin khadim dari kalangan seorang sahabat, di sana dia menggunakan kesempatan untuk melampiaskan ya kebencian dan hasadnya tadi, sehingga dia sempat menikam atau mendapat peluang untuk menikam Umar bin Khattab di waktu melaksanakan salat fajar. Nah, itu memang terlihat bagaimana kebencian tersebut, dan itu yang terus mereka sampaikan, dan itu mereka inginkan mengembalikan dinasti Al-Farisi, Al-Majusi, Al-Safawiyah tersebut. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, ya, assalamualaikum Ustaz, siapa tokoh-tokoh Syiah di Indonesia dan golongan golongan yang termasuk mengabarkan Syiah di Indonesia. Nah, ini silakan ditulis tokoh-tokoh Syiah di Indonesia, di internet akan keluar semuanya. Ya. Ya. Kemudian yang ada nama lagi yang banyak namanya juga ana enggak kenal ya namanya juga. Tapi wajah-wajahnya kenal. Seperti jadi silakan ya. Kita juga harus peka dalam hal ini. Silakan baca ya dan tulis, cari di internet itu banyak sekali. Bahkan Facebook itu banyak itu disampaikan tentang tokoh-tokoh mereka. Bahkan mereka juga menyandang ya gelar-gelar akademisi yang tinggi, profesor, dokter dan begitu yang seperti itu. Ya, ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Dan juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang juga tidak tegas dalam menyikapi hal ini. Ya, berusaha melakukan pendekatan tapi dengan mengorbankan prinsip Islam itu sendiri. Mengatakan yang enggak ada perbedaan. Jadi kemungkinan untuk menyebutkan nama kan begitu agak riskan. Lah silakan antum tulis di Facebook, cari atau di internet tokoh-tokoh Syiah Indonesia. Kemudian yayasan ada semuanya turun. Ya. Itu yang perlu dipahami ya tentang hal ini. Wallahu a'lam. Baik, kayaknya waktu telah habis ya ayol ikhwah. Tapi pertanyaan terakhir. Baik, di sini Ustaz doakan semoga keluarga ana terbebas dari akidah Syiah. Ya, saya mendoakan keluarga saya, keluarga kita semua kaum muslimin ya agar selamat. Jadi bukan dari keluarga yang bertanya saja ya. Kalau jadi semua kaum muslimin kita doakan agar selamat dari pemahaman Syiah ini. Nah, kemudian sikap kita seharusnya dengan kejadian di Sampang Madura. Jelas sikap kaum muslim jelas. Kita katakan kejadian tersebut jelas tidak sepantasnya terjadi. Karena tadi kita jelaskan permasalahan menegakkan hukum, menindak dengan melakukan kekerasan itu bukan kewajiban individu. Bukan kewajiban kelompok tertentu tidak. Kita negara berdaulat, negara hukum kan begitu. Sampaikan. Jelas tidak dibolehkan. Perbedaan kita dengan mereka bukan berarti kita menghalalkan darahnya, tidak boleh. Tidak boleh menghakim sendiri. Karena menegakkan hukum itu penguasa dalam Islam seperti itu. Adapun tugas kita, sikap kita, na'am, jelaskan kebatilan mereka, kesesatan mereka, propaganda mereka. Peringatkan umat dari tokoh-tokoh yang menyebarkan hal itu, buku-buku, yayasan-yayasan, dan juga jelaskan. Itu wajib. Itu setiap individu yang mampu, apalagi para ulama, para duat, jelaskan. Menyebarkan fatwa para ulama tentang kesesatan mereka, menerjemahkan kitab-kitab para ulama tentang kesesatan Syiah dan seterusnya. Itu saya lakukan. Karena kalau kita tidak dari sekarang bersungguh-sungguh membendung, ya, penyebaran Syiah ini, kita sangat khawatir kalau apa yang terjadi, tragedi yang terjadi di Timur Tengah dan yang lainnya itu tidak, itu bukan suatu yang mustahil akan terjadi di negeri kita. Sehingga akan banyak nanti anak-anak zina juga. Indonesia sudah banyak juga anak-anak yang seperti itu, udah pergaulan yang bebas, lalu nanti mut'ah, bagaimana kalau mut'ah berkembang? Bagaimana kalau sempat muncul nanti ritual-ritual yang seperti itu terjadi? Anak kita nanti keluar atau belajar sehingga mengkafirkan sahabat dan mencela Abu Bakar dan Umar, mengatakan kuat tidak apa, kemudian mengkafirkan kita sendiri. Kenapa? Karena tidak meyakini imamah dan seterusnya. Apa yang terjadi? Maka dari sekarang kita harus membendung dan mewaspadai hal yang seperti itu. Jadi sikap kita dengan kejadian seperti itu, kita tidak setuju dengan apa terjadinya pertumpahan darah yang seperti itu sampai membakar dan seterusnya. Tapi pendekatan yang dilakukan adalah menjelaskan kebatilan, menjelaskan kesesatan mereka agar umat selamat, agar umat terpelihara dari bermacam kesesatan tersebut. Nah, Ini yang kita lakukan, ya mudah-mudahan kita semua terpelihara dari bermacam pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, dan semoga kaum muslimin sentiasa kembali atau memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada para ulama-ulama rabbaniin, para duat, para asatidzah yang memahami agama ini, menyebarkan kebenaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita menyuruh kaum muslimin agar senantiasa waspada karena banyak pencuri akidah di sekitar kita. Waspada, banyak pencuri akidah di sekitar kita. Mudah-mudahan kita selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala man ba'atha Allah rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.